Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, baik yang ada di hadapan saya di Maskat maupun di Saudi ya, di Houston, di Tunis, di KL, ya semoga kita sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasanya tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal daurah muslimat kita yang kedua ini kecuali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena acara ini tidak mungkin terselenggara kecuali dengan izin Allah, taufik dari Allah, bantuan dan tentu saja dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering membaca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Kok enggak ada yang lanjutin, Bu? Ngomong-ngomong baca ini enggak nih? Pada isya, pada sholat kan baca kan Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau sudah memberikan, dan tidak ada yang bisa memberikan kalau engkau menolaknya dan menghalanginya. Jadi acara ini kalau Allah halang-halangi gak akan bisa kejadian deh. Ada aja masalahnya. Oleh karena itu ketika pagi hari ini kita berkumpul di rumah yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini untuk beribadah dan untuk bertakarrub, maka ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu betapa agungnya majelis-majelis ilmu, betapa mulianya. Karena ketika ibu-ibu hadir ke majelis ini, sejatinya kita sedang meniti jalan pintas menuju surga. Bahkan pahala perkajian itu apa kata Nabi SAW, masih ingat gak, Bu? Kata Nabi SAW, menggoda ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid atau ke majelis ta'lim, la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima, dia tidak ada motif kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan dari Al-Quran dan hadis. Apa pahalanya? Illa ka'ajri hajin taman hajjatuh. Maka ia seperti mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Jadi persesi itu haji, Bu. Masya Allah. Kalau kita memang ingin mengerjakan ibadah haji, maka bagaimana mungkin kita melupakan majelis ilmu yang ada di hadapan kita. Dan saya ingatkan sekali lagi, pada hari kiamat nanti, atau sebelum hari kiamat lah, hari pertama kita di dalam kubur, maka ada dua malaikat yang menghampiri kita. Dan mereka bertanya, man rabbuka? Apa pertanyaan pertama, Bu? Udah dapat bocoran belum, Bu? Yang pertama apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Pertanyaan yang kedua, wa madinuka, apa agamamu? Pertanyaan yang ketiga, wa manir rajulu ladzi bu'itsa fikum, siapa sosok yang diutus di tengah-tengah kalian? Dan sekali lagi saya ingin ingatkan, walaupun tidak populer, tapi dalam hadis Ahmad ada pertanyaan keempat. Apa pertanyaan keempat? Dua malaikat itu bertanya tentang ilmu agama kita. Jadi malaikat bertanya, waktu di dunia ngaji gak? Mempelajari ayat-ayat Al-Quran atau tidak? Punya waktu tidak mengkaji hadis-hadis Nabi SAW? Dan kalau itu tidak bisa kita jawab, mereka akan memukul kita dengan sebuah palu, dan apabila palu itu dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan luluh lantak. Subhanallah. Tragis banget ya, Bu ya. seseorang siswa udah dapat bocoran tetap dapat 3, itu kan kelewatan. Nah, kita udah dapat bocoran nih, pertanyaannya apa aja? Tetap nggak bisa jawab, nanti dalam kubur. Na'udzubillah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kita ketika kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwa kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah gelar yang dilupakan oleh banyak umat Islam. Itu yang akan kita dudukan pada saat ini. Gelar yang begitu prestis. Gelar yang sangat bergengsi. Gelar yang sangat diharapkan oleh sosok sekaliber Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sallallahu alaihi wasallam. Gelar yang akan menjamin kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kira-kira gelar apa, Bu? Kira-kira gelar apa yang kalau kita dapatkan kita sukses dunia akhirat? Gitulah. Husnul khatimah. Kira-kira apa, Bu? Apa sih yang ada di benak Ibu ketika datang ke sini? Apa, Bu? Ngaji. Apa yang ada di benak ibu-ibu ketika membahas atau membaca bisi tentang tema kali ini? Apa sih gelar itu? Hah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gelar itu bernama Abdullah, hamba Allah. Simpel ya, Abdullah, hamba Allah. Gelar yang dilupakan, Bu. Betapa banyak orang tua, baik di tanah air kita maupun di sini, yang gak kepikiran agar anaknya jadi Abdullah gitu loh. Nah, papa ingin kamu belajar di Harvard University, nak ya, biar mendapatkan Doctor of Philosophy. Kan begitu ya orang zaman sekarang. Jadi yang dipikir udah 3 huruf P, H, D, sudah. Gitu loh. Nak, kamu belajar di UI ya, nak ya, agar dapat gelar minimal SPSI lah, Masya Allah. Nah, ini tanya Bu Ade apa gelar itu, Masya Allah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memangnya salah Pak Ustadz dapat SPSI? Enggak salah. Bagus kan gitu ya, Masya Allah. Namun yang disayangkan sebagian orang, bukan di sini, di sana, Bu, tenang aja, enggak usah khawatir lah, itu enggak ada ketertarikan dengan gelar kita yang satu ini, Abdullah. Padahal itu gelar yang melekat dengan diri kita dan harus kita dapatkan jika kita ingin sukses di dunia dan di akhirat. Taukah ibu-ibu sekalian, gelar ini itu hanya disebutkan oleh Allah di beberapa tempat, saking prestisiusnya. Bahkan tidak setiap ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad Allah panggil dengan Abdullah. Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabinya dengan sebutan Abdullah itu hanya di event-event penting, tidak di setiap event. Hanya di event-event yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler, baru Allah sebutkan gelar ini. Kalau event itu biasa, enggak. Contoh misalnya Allah sebutkan Nabi kita dalam surat Al-Fatah, Muhammad dan Rasulullah, Muhammad Rasulullah, selesai. Allah tidak sebutkan dengan gelar ini. Tapi ketika Allah sedang membahas peristiwa akbar, spektakuler, Isra dan Mi'raj, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat pertama? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah mengatur sebuah perjalanan di malam hari untuk siapa? Abdihi, untuk hambanya. Siapa hambanya dalam ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tidak menyebutkan Muhammad, tidak. Karena ini event besar. Sebagaimana di acara kenegaraan, MC akan mengatakan Bapak Presiden Republik Indonesia, tidak nama saja. Karena ini event akbar. Ala abdihi laylan minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ya Allah, berkahi tempat tersebut agar kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Subhanallah, gelar ini yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh yang kedua ya ibu sekalian. Ketika Allah sedang menjelaskan bagaimana Allah memberikan Al-Quranul Karim, mukjizat yang sangat luar biasa, kitab suci yang tidak ada keraguannya, yang membungkam seluruh manusia sampai hari kiamat. Dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, apa firman Allah? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Masih ingat? Surat Kahfi kan kita baca minimal berapa kali seminggu, Bu? Masya Allah, berarti udah ngelotok kata orang Betawi, Bu, ya. Apa ayat pertamanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Allah tidak mengatakan kepada Muhammad, kepada hambanya. Lagi-lagi gelar ini yang Allah sebutkan. Subhanallah. Ini gelar luar biasa loh, Bu. Dalam surat Maryam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad bagaimana Allah memuliakan Zakaria, Nabi Zakaria, Allah berfirman ayat pertama, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Ingatlah Muhammad tentang rahmat yang Allah berikan kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Zakaria. Gelar ini hanya disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap kalau ibu-ibu memanggil beliau, ibu cantumkan gelar beliau ini. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memberikan gelar-gelar macam-macam kepada diriku, sebagaimana yang diberikan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Walakin kulu abdullahi wa rasuluh. Namun kalau kalian memanggil aku, panggillah dengan dua gelar ini, Abdullah, hamba Allah, dan utusannya. Oh, ngarap banget Nabi itu. Nabi itu senang banget kalau ibu-ibu panggil Nabi kita dan Nabi Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Itu senang sekali beliau. Makanya kan salah satu redaksi syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Itu syahadat bagus banget. Senang banget Nabi kita. Dan hanya kepada mereka lah surga disiapkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Bu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan surga untuk siapa? Allah sebutkan gelar ini untuk hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku. Masya Allah, surga. Hamba-hambaku. Allah tidak katakan aku persiapkan surga untuk LC-LC-ku. Gak ada. LC itu gak penting, Bu. MA itu gak penting. Kan begitu. Loh ya benar. Ya. Ya kan. Orang pikir tuh Ustadz LC, Masya Allah, biasa aja. Belum tentu masuk surga kok. Dokter fikih belum tentu masuk surga, Bu. Yang pasti masuk surga kalau kita dapat gelar ini yang masuk surga. Aku persiapkan surga untuk hamba-hambaku. Hamba, Abdullah. Mala aynun ra'at. Kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata mereka. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar. Dan tidak, artinya yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka. Wala khatar ala qalbi bashar. Yang mereka tidak pernah khayalkan dengan daya imajinasi mereka. Jadi pemandangan terindah di dunia, maka kenikmatan surga lebih indah dari pemandangan tersebut. Suara termerdu di dunia, maka suara-suara di surga itu lebih indah daripada suara yang pernah kita dengar. Untuk siapa dipersiapkan? Untuk hamba Allah. Untuk hamba Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa benar-benar mendapatkan gelar tersebut? Ustaz, saya jadi tertarik nih, kira-kira belajarnya di mana nih Pak Ustaz? Gitu. Kan gitu ya. Karena gelar-gelar yang prestis kan belajarnya harus mati-matian. Masya Allah. Nah ini kabar gembira buat ibu-ibu sekalian. Ternyata gelar ini sangat memungkinkan untuk didapatkan oleh kita semua. Beda dengan LC. Ibu kalau mau dapat gelar LC, ibu harus pintar bahasa Arab. Harus hafal beberapa juz. Usia gak boleh lebih dari 25 tahun. Masya Allah. Ya paling gak kan yang masalah kan syarat pertama ya. Kalau yang lain insya Allah bisa. Masya Allah. Kayaknya ya Allah gak mungkin Pak Ustadz. Tapi tenang aja, LC belum tentu masuk surga kok. Kan gitu ya. Kalau ibu ingin mendapatkan gelar SE, Masya Allah, harus bayar uang gedung 15 juta misalnya, ya Allah. Harus ikut beberapa SKS. Tapi ternyata SE belum tentu masuk surga. Nah, Abdullah itu gak harus demikian. Gak harus ngisi formulir. Gak harus bayar uang gedung. Gak harus bayar uang bulanan. Gak harus fotokopi diktat. Gak harus. Masya Allah. Ini gelar masih mungkin kita. Gak ada batasan umur. Masya Allah. Walaupun saya pastikan ibu-ibu di sini masih muda-muda ya, jadi nggak ada konotasi negatif dari hal ini. Jadi, ya, karena kayaknya ya, karena suasana kan panas di Maskat ini, Bu, saya harus jaga-jaga pembicaraan. Ya. 40 derajat bayangkan, Bu, Masya Allah. Di Jakarta aja nggak sampai 40, kalau salah ngomong kita disamperin orang. Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi tua, muda, miskin, kaya, semua punya peluang. Semua punya peluang. Gak ada yang mendapatkan jalan buntu untuk gelar yang satu ini. Bagaimana caranya Ustaz? Amalkan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Siapa yang bisa baca artinya? Budian kan ya, Budian. Ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi atau menghamba kepada diriku. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ wal insa illa liya'budun. liya'budun adalah kata kerja dari abad, dari Abdullah. Jadi orangnya itu Abdullah, kata kerjanya ya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada diriku. Inilah kata kuncinya jika kita ingin mendapatkan gelar hamba Allah. Oleh karena itu PR ibu tinggal baca tafsir, apa arti liya'budun, apa arti menghamba dalam ayat ini. Kalau kita buka buku tafsir seperti tafsir Imam Tabari, tafsir induknya para ulama, atau Ibnu Katsir, maka kita akan mendapatkan sebuah keterangan dari Imam Mujahid. Imam Mujahid itu murid dari Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Imam Mujahid mengatakan arti menghamba dalam ayat ini adalah li'amurahum wa anhahum, untuk aku perintah dan untuk aku larang. Itu menghamba. Jadi artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang, kecuali untuk mengerjakan perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Itu abdullah, itu hamba Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menghamba. Apa arti menghamba? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Simple ya, simple. Tapi nggak sesimpel itu. Bu, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Hamba itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia itu apa sih, Bu? Abdi atau budak ya, kan gitu ya. Tapi kita pakai kata yang lebih halus, hamba. Nah, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya yang kedua, mana yang lebih rendah, hamba atau pembantu? Hamba ya. Oh, ya. Kenapa demikian? Karena kalau hamba itu hak milik, Bu. Makanya kita ini gelar dan statusnya kan hamba Allah. Makanya kalau kita meninggal dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi hamba atau budak itu hak milik. Itu kita, kalau kita punya budak, tapi sekarang kan udah gak ada alhamdulillah, tapi kalau zaman dulu ada budak, kita gak perlu gaji dia, kan itu sudah milik kita. Tapi kalau pembantu, kita harus kasih gajinya karena dia menjual jasa. Jadi pembantu dengan hamba itu levelnya tinggian mana? Pembantu, betul ya. Bu, saya ingin ingatkan, ketika kita bicara pembantu di sini berarti bukan berarti meremehkan pembantu ya, tidak. Kenapa? Pembantu itu mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Dan semua kita kan sebenarnya pembantu ya, kan gitu ya. Sampai menteri pun sebenarnya itu apa? Pembantu presiden, pembantu kan gitu. Staf menteri artinya pembantu si menteri. Jadi biasa aja lah, nggak ada yang perlu ditersinggungkan. Tapi saya ingin menyebutkan ini agar lebih mudah dipahami. Bu, saya ingin tanya. Oke, kita ambil saja salah satu jenis pembantu, karena kita semua ini pembantu gitu ya. Mungkin suami kita ketika di kantor gelak jabatannya udah tinggi, tapi notabene-nya pembantu juga, pembantu atasannya. Nah, kita ambil contoh yang salah satu bentuk dari pembantu. Misalnya pembantu rumah tangga. Saya ingin tanya, ketika ibu mencari pembantu dan memilih pembantu, tugas pembantu itu apa sih, Bu? Enggak, saya kurang setuju tuh. Inti pembantu itu apa? Bukan membantu, mengerjakan perintah ibu dan menjauhi larangan ibu. Betul enggak? Loh, kok ketawa, Bu Dian? Iya. Bu, kalau intinya membantu, maka dia akan bebas membantu ibu dan ibu enggak boleh komplain. Iya enggak? Contoh nih, contoh. Ibu pas weekend, hari Jumat, Habis subuh ibu tidur lagi. Begitu bangun, lapar, melihat meja makan, itu sudah komplit tuh bu. Ada nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, lontong sayur, soto Makassar, soto Padang. Terus kan kita kaget bu ya, mbak, ini siapa nih mbak? Ini sarapan buat ibu, saya sengaja persiapkan untuk membantu ibu sehingga ibu tidak perlu capek-capek masak dan seribet ngurusin sarapan. Semuanya, iya bu, semuanya biar ibu tinggal milih. Itu dari mana? Kan uang bulanan ibu yang kemarin ibu kasih. Kira-kira kita bangga atau kita marah? Kita marah, karena seminggu begini bangkrut kita, kan begitu. Orang dibeli semua sama dia. Padahal niatnya untuk bantu kita. Tapi kita akan marah. Siapa yang suruh ini mbak? Ya inisiatif saya bu. Mbak, ini saya bisa bangkrut kalau begini terus. Kita gak pernah mesen salmon, dia beli salmon di pasar. Kita gak pernah mesen kambing, dia beli 3 kilo daging kambing di pasar. Kita gak pernah mesen wagyu, dia pesen wagyu di pasar. Ya bangkrut kita. Kan begitu. Walaupun ini orang baik banget. Kenapa marah-marah bu? Kan niat saya untuk bantu. Mbak, tugas mbak di sini kerjakan perintah saya dan jauhi larangan saya. Kan begitu ya? Ya tidak. Suami kita masak nasi goreng, mbak cabenya satu ya mbak, dikasih 5. Kira-kira marah gak? Marah, padahal niatnya tuh tulus untuk ngebantu. Bu, pembantu itu dimanapun tugasnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu bukan sekedar membantu. Kita akan marah besar kalau dia membantu kita dengan suka-suka hati. Bagaimana dengan hamba Allah? Kita tadi semua sepakat bahwa hamba itu di bawah pembantu loh. Kalau pembantu saja gak boleh komplain, masa sih hamba pantas mengkomplain? Kalau pembantu harus taat perintah dan menjauhi larangan, mungkinkah hamba itu suka-suka dalam hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, taat perintah dan jauhi larangan. Itu hamba Allah. Simple. Simple. Kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan hamba-hamba Allah ketika diberikan perintah dan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka feedbacknya, responnya adalah surat An-Nur ayat 51, sami'na wa ata'na, karena hamba. Kan begitu. Bukan ngedebat gitu loh. Bukan membantah, bukan ngelawan. Pembantu aja enggak boleh ngelawan loh, Bu. Menteri kalau ngelawan tindak presiden apa? Reshuffle, Bu. Ini kan lagi ada isu reshuffle di tanah air gitu. Kan begitu, gak bisa. Kalau kerjanya jelek langsung ganti loh. Subhanallah. Iya gak ibu-ibu sekalian? Ini yang perlu kita renungkan ibu-ibu. Kita ini hamba Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Buktinya kita milik Allah apa? Bu, yang paling berharga dari diri kita, nyawa. Kalau Allah sudah ambil, Allah sudah cabut, ada yang bisa nolak? Gak bisa. Yang namanya hamba itu taat perintah dan jauhi larangan. Simple. Sederhana. Tapi ini yang dilupakan oleh banyak umat Islam. Makanya konsep hidup kita itu kan yang penting diperintah dan dilarang oleh Allah. Sesimpel itu. Ada perintahnya enggak? Kita jalankan. Ada larangannya? Kita jauhi. Sesimpel itu loh. Enggak perlu dirapatkan. nggak perlu dipikirkan, nggak perlu direnungkan, gitu loh. Bu, kenapa ibu masih menggunakan hal ini? Ini kan haram, bu. Ya, saya pikir-pikir dulu lah, Pak Ustaz. Loh, kan ayatnya sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa diganti sami'na wa pikir-pikirna? Ini kan nggak benar, subhanallah. Hamba itu nggak pakai mikir-mikir. Mbak, beli bawang yang di warung, saya pikir-pikir dulu ya, bu. Waduh, enaknya tuh pembantu kita apa? SP3, bu, subhanallah. Ini kadang-kadang kita lupa hakikat kita sebenarnya. Kita ini hamba, bu. Hamba. Tugas kita di dunia untuk menjadi Abdullah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mempersulit diri sendiri, gitu loh. Ustadz ini kayaknya gak relevan lagi loh, gimana sih? Kita sebagai apa? Hamba. Ya udah, hamba itu kerjain. Bukan melawan, bukan membantah, bukan mendebat. Kan gitu ya. Bahkan bukan menilai. Menilai itu juri, panelis tuh menilai. Kita ini kadang-kadang suka lupa. Harusnya jadi hamba, justru kita jadi juri untuk agama Allah SWT. Buktinya kadang-kadang kita suka komentarin tuh perintah dan larangan Allah SWT. Hamba tuh no comment, bu. No comment. Kecuali sami'na wa ta'ana, kami dengar dan kami taat. Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi tugas kita, untuk kalau kita mau jadi hamba Allah, coba kita lihat apa perintah-perintah Allah dan apa larangan Allah dalam setiap konteks kehidupan kita. Ketika kita menjadi seorang istri, kita harus tahu tuh apa perintah Allah bagi istri dan apa larangan Allah bagi seorang istri. Oh, istri suruh taat sama suami, udah taat, itu jadi hamba Allah. Istri gak boleh ngedebat suami, udah jangan debat. Kan begitu. Istri gak boleh suara tinggi sama suami, jangan suara tinggi. Gitu loh, bu. Jadi ini yang perlu kita camkan. Ustaz, saya gak suara tinggi, tapi lempar piring sih 1-2 kali. Gak boleh juga, gitu loh. Walaupun lempar piringnya mingkem, gitu, itu gak boleh. Hamba Allah tuh itu, ketika kita jadi seorang ibu, apa perintah Allah bagi seorang ibu dan apa larangan Allah sebagai seorang ibu? Ketika kita menjadi seorang wanita, apa perintah Allah kepada seorang wanita dan apa larangan Allah sebagai kepada seorang wanita? Itu jadi hamba Allah. Ketika kita jadi seorang anak, apa perintah Allah dan apa larangan Allah untuk seorang anak? Lalu tinggal kita kerjakan, bu. Sesimpel itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Untuk beribadah, bu. Untuk menjadi hamba. Jadi kita diciptakan untuk menjadi hamba, bukan menjadi juri, bukan menjadi panelis, bukan sok pinter di hadapan Allah, bukan sebagai pendebat. Bukan, hamba. Dan hamba adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita camkan. Iya gak, bu? Simpel aja deh. Misalnya Pak Muldoko gitu. Ibu ada yang kenal sama Pak Muldoko gak? Kenal, bu, ya? Oh, di TV, Masya Allah. Wah, luar biasa ini. Oh, iya, Masya Allah. Kok Harmoko? Ah. Masya Allah, Muldoko, Masya Allah. Gak mungkin guru sejarah, bu. Pak Muldoko itu Panglima TNI, bu. Bintang 4, bu, gitu ya. Kalau Pak Muldoko nyuruh bintang 1 beli ketoprak cabenya 2, kira-kira apa kata bintang 1 itu? Siap dan, gitu loh, gitu loh. Siap dan. Bayangkan siap dan loh, bu. Gimana hamba di hadapan penciptanya? Kira-kira berani gak dibilang, saya gak setuju, Pak. Begitu loh. Begitu. Gimana kira-kira tuh bintang 4 digituin? Mati. Mati, Bu. Masya Allah. Bayangkan, bahkan saya belum pernah dengar ada kopral, kopral disuruh sama bintang 1, dia nanya alasannya. Kamu tolong pergi ke markas pusat. Hikmahnya apa, Pak Jenderal? Gak ada hikmahnya apa, Pak Jenderal. Siap dan gitu loh. Pokoknya udah siap dan siap dan siap dan deh. Nah, siap dan itu kan bahasa militer, bahasa angkatan, bahasa aparat. Nah, kalau bahasa agamanya ya sami'na wa ta'na lah, itu udah. Coba kita renungkan deh. Ini jangan-jangan kita kok kayak seperti atasan ya di dalam agama Allah. Padahal kita disuruh menjadi hamba. Hamba tuh rendah banget. Lebih rendah daripada setiap bawahan. Tapi terkadang sikap kita, perilaku kita selama ini gak mencerminkan kita sebagai seorang hamba. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat kita dan banyak orang itu susah sekali meresapi bahwa kita itu hanyalah hamba Allah? Kenapa banyak orang itu suka mendebat, suka melawan, suka durhaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan status dirinya yang sebenarnya? Apa alasannya, ibu-ibu? Salah satu alasan terbesarnya karena doktrin yang diberikan kepada kita oleh lingkungan kita semenjak kecil. Ini yang jadi masalah. Contoh ya, apabila ada seorang anak perempuan, dia hidup di lingkungan yang aneh bin ajaib. Kenapa aneh? Jadi dari dia kecil, itu keluarga besarnya selalu bilang dia jelek. Orang tuanya bilang dia jelek. Kakek neneknya bilang dia jelek. Tante omnya bilang dia jelek. Jadi kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Kamu tuh gak cantik, kamu tuh gak menarik, kamu jelek tau gak? Jadi setiap hari digituin terus, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Ketika anak perempuan ini tumbuh menjadi wanita dewasa, gadis muda, usia 18, 19, 20 tahun, saya ingin tanya sama ibu-ibu, kira-kira dia akan menjadi seorang gadis yang minder atau penuh percaya diri? Minder. Dia merasa cantik atau jelek? Jelek. Padahal bisa jadi kecantikannya dengan Miss Indonesia itu 11-12, Bu. Tapi kenapa dia merasa diri jelek? Karena dari kecil dikatakan kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Itu bisa jadi kalau dia lagi jalan di pinggir jalan, digangguin sama tukang rokok, dia kegeeran loh. Eh, ternyata gue laku juga ya. Ya gimana gak laku, cantiknya luar biasa. Tapi dia gak pernah merasa cantik. Kenapa? Karena doktrin. Doktrin kan gitu ya. Ingat teori komunikasi dan biasa digunakan di dunia politik. Dan katanya ini, kata orang politik itu digunakan oleh Hitler dalam perang dunia. Apa bunyi teori komunikasi? Ada orang komunikasi nggak di sini? Hah? Kebohongan yang disampaikan secara sistematis dan masif, maka akan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat. Betul apa tidak? Ya, ya. Subhanallah. Ini kayaknya pakar-pakar politik semua ya di sini. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu di sini. Bu, begitu juga. Yang tadi jelek, jelek, jelek. Jelek tuh kebohongan. Wajahnya tuh cantik. Tapi ketika kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, maka dia akan merasa diri jelek. Begitu juga dengan diri kita. Semenjak kecil, tanpa ingin menyalahkan siapapun, tapi ini bahan evaluasi kita. Tapi kita tidak diingatkan tentang status kita ini. Sadar atau tidak sadar, Iya apa tidak? Kita dilupakan dengan status bahwa kita nih hamba Allah. Simpel-simpel aja deh. Ketika kita dapat tas baru waktu kecil, orang akan bilang itu tas siapa? Tas kita. Padahal manusia punya sesuatu? Tidak. Semua punya Allah. Jangankan tas, nyawanya aja punya Allah. Tapi adakah di antara kita yang dikatakan, nah, tas ini titipan Allah kepada dirimu? Gak ada. Kepanjangan Pak Ustadz. Gitu. Subhanallah. Allah. Padahal itu hal-hal simpel yang mempengaruhi watak seseorang loh. Ketika kita diberikan sepatu, apa komentar orang? Sepatu aku. Alhamdulillah aku dapat sepatu baru. Ini punya aku. Makanya kan dari kecil udah berantem sama saudaranya rebutan PlayStation lah. Karena semua merasa memiliki mainan tersebut. Jadi dari kecil tuh kita diajarin bahwa kita punya hak milik gitu loh. Bukan semuanya milik Allah. Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terus beranjak sampai kita dewasa. Kalau kita beli motor atau beli mobil, di dalam BPKB nama pemiliknya siapa? Kita atau suami, kan gitu ya. Gak ada BPKB pemiliknya Allah. Gak ada. Gak ada. Jadi doktrin terus tuh, bahwa mobil ini punya kita. Kita ketika kita beli rumah, NJOP-nya, surat-suratnya, pemiliknya siapa? Kita, nggak ada pemiliknya, Allah. Nggak ada. Eh tolong jangan cantumin nama saya, Allah aja dicantumin. Kan nggak ada. Ya Allah. Itu merusak loh hadirin. Merusak. Akhirnya itu tadi, kita merasa besar. Apalagi kalau alhamdulillah, dari kecil kita hidup di lingkungan yang berkecukupan. Dari kecil kita udah merintah-merintah orang. Bi, tolong buatin nasi goreng, Bi. Bi, teh panas, Bi. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Dari kecil tuh kan gitu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya. Jadi apalagi ketika kita dari kecil itu diberikan nikmat kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kecil itu terbiasa merintah orang, ngelarang orang. Ya paling enggak asisten-asisten rumah tangga yang ada di rumah kita lah. Orang tua kita punya asisten rumah tangga atau pembantu, ya kan kita anak-anaknya kan suka merintah-merintah akhirnya. Oh itu semakin mendoktrin tuh. Bu, saya ingin bertanya gini deh Bu. Orang yang setiap hari biasa merintah, kira-kira mau diperintah orang enggak? Oh enggak masuk, susah. Masya Allah. Iya. Susah. Berat. Ibu punya pembantu di rumah 15. 15. Terus ikut umroh di Bandara Jeddah sama leader turnya disuruh ngangkat koper. Kira-kira gimana? Enak aja. Pembantu saya 15 di rumah, ambil sendirilah. Buat apa saya bayar mahal-mahal? Kan susah, Bu. Dan itu gak bisa disalahkan. Karena faktor lingkungan yang gak bentuk. Orang yang setiap saat dinomorsatukan, susah menerima kenyataan di nomor dua. Kan begitu. Jarang ada CEO mau ngantri di belakang OB-nya. Kalau misalnya ada acara family gathering misalnya. Karena kan sudah terbiasa. Silakan Pak. Silakan Pak. Oh itu berat. Disinilah rahasia mengapa dalam hadis Bukhari ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, saya mau tanya, pengikut Muhammad mayoritas orang miskin atau orang kaya? Apa kata Abu Sufyan? Mayoritas orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Mayoritas, enggak semua. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Tapi mayoritas pengikut Nabi adalah orang miskin. Apa kata Heraklius? Begitulah seluruh para Nabi dan Rasul. Begitulah seluruh para Nabi dan Rasul. Mayoritas pengikut seluruh para Nabi dan Rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, seluruh Nabi, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, mayoritas pengikutnya adalah orang miskin. Kenapa orang miskin? Pembahasan kaitan tadi. Karena orang miskin yang lebih mudah menyerap konsep Islam tersebut. Karena orang miskin yang lebih mudah menyerap konsep hamba Allah. Kenapa? Karena dalam kehidupannya dia sudah biasa diperintah dan dilarang. Dia sudah biasa disuruh-suruh. Maka dia mikir, kalau bos saya bisa nyuruh saya dan saya mau, apa susahnya pencipta saya nyuruh saya? Tapi tidak dengan orang kaya atau mayoritas orang kaya. Hidupnya terbiasa menyuruh. Begitu disuruh dia shock, kan begitu. Makanya kenapa susahnya banyak orang kaya ngaji, kan di situ. Karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa buat sistem. Nah sekarang dia harus masuk sistem. Susah, Bu. Orang saya yang buat kok. Semua orang senyum-senyum sama saya, tunduk kepada saya. Sekarang saya disuruh tunduk, nanti dulu. Tapi beda dengan orang miskin. Ayo, ya biasalah, saya memang biasa disuruh nyuci, disuruh bantu-bantu. Lebih mudah untuk menerima konsep seorang hamba. Bu, gini deh, Bu. Ibu ketemu orang paling miskin di Jakarta, lalu ibu nasihatin dia, "Mbak, kita ini manusia itu gak punya apa-apa ya. Kita ini miskin di hadapan Allah." Dia akan terima apa enggak? Terima, gampang. Dia lihat buku rekeningnya, saldo nol. Iya benar, gak punya apa-apa. Gampang kok. Gampang, masuknya tuh gampang. Ketika kita bilang, kita manusia gak punya apa-apa. Tapi coba ibu bicara dengan yang punya Pondok Indah. Dia punya 10 kapling di Pondok Indah. Atau 15 kapling di Patal Senayan. "Mbak, kita ini manusia gak punya apa-apa, Mbak. Anda sudah gila ya. Ini surat-surat tanah saya semua Anda bilang gak punya apa-apa. Saya ini punya A, punya B, punya C, punya D. Terus Anda bilang gak punya apa-apa. Susah masuknya." Karena yang ada di apanya data. Data dunia. Apa itu data dunia? "Wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur." Ali Imran 185. Tidaklah kehidupan dunia, perhiasan dunia, itu perhiasan yang membuat orang lupa terhadap hakikat kehidupan. Susah loh. Memasukkan konsep hamba Allah ke dalam diri seorang kaya itu susahnya minta ampun. Tapi bukan berarti gak berhasil. Ingat sekali lagi, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi yang seperti itu langkahnya luar biasa, Bu. Kan begitu. Karena dia merasa tinggi. Dan inilah penyakit. Ingat surat Al-Alaq, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Coba, ini harus kita renungkan ya ayat ini, Bu. Buka Al-Alaq ayat berapa nih? Saya nggak mau kasih tahu karena ini udah surat keseharian ibu-ibu sekalian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'a wastaghna. Coba dibaca. Apa artinya nih? Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi, ibu sekalian? Masya Allah, itu penyakit kita tuh, Bu. Ketika merasa diri kaya, merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa diri cerdas, merasa diri punya power. Masya Allah. Bu, ingat, Allah tidak pernah mengatakan ketika dia kaya, tidak. Tapi ketika dia merasa kaya, itu yang fatal. Allah tidak mengatakan ketika dia cerdas, tapi ketika dia merasa cerdas. Karena kalau itu sudah masuk ke mindset kita, kita gak akan mau diatur. Kita tidak akan mau tunduk. Pak Ustadz, perusahaan-perusahaan besar aja minta masukan ke saya, lalu saya harus ikut sistem ini, nanti dulu Pak Ustadz, kan begitu. Karena merasa diri hebat. Ini yang ditekan, dan inilah fungsinya hamba Allah. Ketika orang bisa menanggalkan seluruh jubah kekuasaannya, jubah jabatannya, dia tanggalkan, dan saya yakin apapun posisi saya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu bisa menjadi sebuah darah daging di dalam dirinya, dia akan punya konsep sami'na wa ata'na. Kalau enggak berat. Kalau udah bawa-bawa gelar, bawa-bawa harta, bawa-bawa kekayaan, enggak akan bisa. Enggak bisa. Dan itu kunci suksesnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Mereka tidak pernah merasa diri kaya. Antumul fuqara ila Allah. Kalian tuh miskin di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini gelar yang harus kita renungkan. Dan ini harus kita robah. Kita ini hanya hamba Allah, Bu. Maka bersikaplah seperti hamba Allah. Bukan seperti konsultan, seperti pejabat di dalam agama Allah. Jabatan itu hanya gunakan di kantor kita. Sama seperti ibu, kalau ibu ingin sukses menjadi seorang istri dan ibu misalnya CEO di sebuah perusahaan oil di Timur Tengah, jangan bawa masuk jabatan itu ke rumah. Kalau tidak repot. Di rumah ibu adalah istri dan ibu dari anak-anak ibu. Kalau enggak akan sukses. Nah, yang jadi masalah kan kebawa terus tuh, gitu loh. Akhirnya lupa. Ini penting. Karena lingkungan itu ngerusak, Bu. Orang bisa lupa. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah adalah gelar yang begitu prestisius. Hamba Allah adalah konsep ketika seseorang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah adalah gelar yang dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena lingkungan kita yang membuat doktrin secara tidak sadar pada pola pikir kita. Sehingga kita lupa hakikat diri kita sebenarnya. Poin yang berikutnya, ibu-ibu sekalian. Bu, sebagian orang berpikir, kalau dia menolak menjadi hamba Allah, maka dia akan hidup secara bebas, secara independen. Itulah sebabnya banyak orang menolak. Buat apa sih diatur-atur begini? Kaku banget. Karena dia ingin hidup bebas kan gitu ya. Dia ingin menggunakan harta suka-suka dia. Dia ingin pakai baju yang sesuai dengan selera dia. Dia ingin pergi kemanapun yang dia inginkan. Dia tidak mau dikungkung oleh sebuah aturan. Jadi sekali lagi, salah satu alasan utama mengapa seseorang tidak mau menjadi hamba Allah, karena dia berpikir ketika dia menolak konsep ini, dia akan hidup bebas. Dia akan hidup merdeka. Dia akan hidup tanpa sekat dan independen. Dan ini keliru, ibu-ibu sekalian. Ini keliru. Catat baik-baik. Ini salah satu kata kunci atau keyword kita pada pagi hari ini. Barang siapa yang tidak mau menjadi hamba Allah, maka ia akan menjadi hamba dunia. Dia akan menjadi budak dunia, budak harta, budak hawa nafsu. Dia akan jadi hamba dunia, hamba harta, dan hamba hawa nafsu. Berarti yang ada di hadapan saya, di hadapan ibu-ibu sekarang cuma dua. Hanya dua opsi, tidak ada opsi yang ketiga. Kita mau menjadi hamba Allah, atau kita menjadi hamba dunia, hamba hawa nafsu, dan hamba harta. Itu aja. Tinggal kita pilih mau yang mana. Tidak ada opsi ketiga. Tidak ada kehidupan yang bebas, kecuali di surga, Bu. Di dunia enggak. Kita hanya dua status ini aja. Kalau kita gak mau diperbudak oleh harta, oleh dunia, oleh hawa nafsu, maka kita harus menjadi hamba Allah. Atau sebaliknya, kalau kita gak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh dunia. Kalau kita tidak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh tahta, oleh hawa nafsu kita. Makanya ibu-ibu sekalian, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, Ta'isa abdud dinar wa dirham wal khamisa wal qatifa. Celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifa wal khamisa. Apa qatifa dan khamisa? Bahan. Kalau kita pakai bahasa kita, hamba-hamba fashion nih ibu sekalian. Udah dalam ini hadis. Kok Nabi tahu ya? Pada 15 abad yang lalu ya. Ta'isa wan takas, dia akan sengsara selama-lamanya, kata Nabi SAW. Bu, saya ingin tanya. Ibu pernah perhatikan tidak? Ketika seseorang tidak mau menjadi hamba Allah dan dia jauh dari agama, maka ketika dia mendapatkan uang halal, kira-kira dia terima tidak? Dia terima, jelas uang halal. Kalau uang panas, dia terima tidak? Dia terima. Uang haram, dia terima. Karena dia tidak mau pakai aturan Allah. Maka dia akan terima semua jenis uang. Uang halal, uang abu-abu, uang syubhat, uang panas, uang haram. Ketika seseorang tidak mau jadi hamba Allah, maka bagaimana kehidupan dia dalam dengan lawan jenisnya? Dia akan terima semua pihak. Ketika wanita yang halal baginya mendatanginya, dia terima. Ketika wanita yang tidak halal untuknya merayunya, dia pun terima. Ya kan, terjadi perselingkuhan, terjadi adanya pil, adanya will, kira-kira itu terjadi tidak dalam rumah tangga orang-orang yang menjadi hamba Allah? Gak mungkin terjadi. Nah, saya ingin bertanya, konsep pada saat kita tidak pernah menolak, konsep yang pada saat kita tidak berani mengatakan tidak kepada setiap pihak yang mendatangi kita, itu konsep pemimpin atau konsep bawahan? Konsep pemimpin atau konsep budak? Budak, iya apa tidak? budak, atau misalnya tadi kita kiaskan dengan pembantu misalnya, baik pembantu di kantor atau pembantu di rumah, semua kita kebanyakan pembantu, jadi biasa aja. Contoh ya, saya ingin tanya, pembantu di rumah kita berani nolak gak, Bu? Gak berani nolak. Contoh, kita, saya ambil contoh. Misalnya, kita panggil asisten rumah tangga kita, Mbak, Mbak, tolong buatin nasi goreng ya, Mbak. Lagi kerja, akhirnya, iya Mbak, iya Bu, buat nasi goreng. Lagi asik buat nasi goreng, suami kita panggil dari luar, Mbak, Mbak, iya Pak, iya Pak. Saya mau mandi dulu, tolong lanjut yang cuci mobil saya ya. Tapi Pak, saya lagi mau, jangan tapi-tapi yang cuci mobil. Iya Pak, cuci mobil dia. Nasi goreng ditinggalin. Begitu lagi asik-asik nyuci mobil, dipanggil sama anak kita, Bi, Bi, sini Bi. Iya Den, cuk-cuk-cuk naik. Tolong setrikain baju saya, 10 menit lagi saya mau berangkat. Tapi saya lagi cuci, jangan tapi-tapian. Setrika, akhirnya setrika. Nasi goreng tinggal, dan mobil tinggal. Kan begitu ya, konsep orang-orang bawahan. Ya kan? Nah, kira-kira sama nggak dengan orang yang ketika datang uang halal, dia terima. Ketika datang uang syubhat, dia nggak berani nolak. Iya, iya aja. Ketika datang uang haram, dia nggak berani nolak. Dia iya, iya aja. Berarti kan Anda budaknya harta. Buktinya, semua jenis harta datang kepada Anda, Anda nggak berani tolak. Sebagaimana setiap perintah yang datang kepada bawahan dan pembantu, dia nggak berani nolak. Ketika wanita halal yang datangi Anda, Anda tidak tolak. Ketika wanita yang haram mendatangi Anda, Anda nggak berani nolak. Apapun lah alasannya. Karena sayang lah, mubazir lah, terlalu cantik untuk dilewatkan. Kapan lagi? Allah ghafurur rahim. Anda nggak berani nolak. Berarti kan Anda budak dari syahwat Anda. Karena setiap syahwat yang datang kepada Anda, Anda nggak berani nolak. Iya apa tidak sih? Iya. Coba kita lihat, makanya Nabi mengatakan hamba dinar, budaknya dinar. Kenapa? Karena hidupnya itu tunduk kepada uang, uang, uang, dan uang. Uang bilang ke kanan, ya ke kanan. Uang bilang ke kiri, ya ke kiri. Jadi ini yang perlu kita camkan. Jadi ternyata dia gak hidup bebas. Dia di penjara, tapi dia gak sadar dia di penjara. Nabi mengatakan hamba fashion. Iya, benar loh. Coba kita lihat kehidupan para model tersebut. Ngomong-ngomong ini ada model gak di sini? Ada ya? Mantan ya? Ada gak apa-apa? Mantan model gak masalah. Iya baik, model baik iya. Coba kita lihat, bayangkan disuruh pakai pakaian musim dingin, dia pakai mantel. Disuruh pakai pakaian musim panas, dia pakai bikini. Disuruh topless, dia topless. Disuruh gak pakai apa-apa, dia gak pakai apa-apa. Berarti kan dia budak ya. Buktinya Anda gak berani nolak. Disuruh pakai A, Anda pakai A. B, pakai B. C, pakai C. Atau kita gak usah bicara model lah. Kita bicara wanita yang sangat misalnya fashionable begitulah. Jadi hidupnya hanya parameternya tuh baju. Berarti kan Anda hamba. Anda hamba bagi dunia fashion Anda tersebut. Buktinya Anda gak bisa nolak. Parameter hidup Anda seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya mengatakan, saya gak punya hak untuk memvonis, tapi Nabi, abdu dinar, wa abdu dirham, wa abdul khamis wal qatifah. Hamba-hamba dunia. Coba buka surat Al-Qasas ayat 50. Apa firman Allah? Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Siapa yang bisa baca? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan tantangan yang lebih tepat ya, seruan. Fa'ilam yastajibu laka, dan jika mereka tidak menyambut seruanmu wahai Muhammad, Nabi suruh A, dia mereka buat B, Nabi suruh C, dia buat D, mereka enggak menyambut seruan Rasul. Apa kata Allah? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu mereka. Jadi mereka budak hawa nafsu, tapi nggak sadar gitu loh. Buktinya setiap Anda bertindak dan bersikap yang Anda jadikan parameter hawa nafsu Anda. Yang penting gue mau apa nih gitu loh. Ya suka-suka gue dong. Kan teori suka-suka gue tuh kan hawa nafsu. Gak mau diperintah oleh Allah. Gak mau dilarang oleh Allah. Berarti Anda adalah hamba dari hawa nafsu Anda. Fa'ilam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila kalian tidak mau nurut, maka yang kalian ikuti hanya hawa nafsu. Pakai, mau pakai argumentasi apapun, teori apapun, Allah yang berfirman, hawa nafsu, titik, selesai. Ustadz, saya mah mau belajar Islam, tapi kan Islam gak kaku Pak Ustadz ya. Udah, kalau jadi hamba udah gak ada imbuhan tapikan, udah gak ada deh. Setiap pembantu tidak akan mengatakan tapikan. Jadi kalau masih imbuan tapikan, hawa nafsu lagi. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Yang mereka ikuti hanya hawa nafsu mereka. Tapi kan kita gak mau jujur dong. Siapa sih yang mau mengdeklar bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu? Tidak. Maka mereka akan gunakan bahasa-bahasa yang indah. Masuk dari sisi peradaban. Masuk dari sisi persamaan, masuk dari sisi modernisasi. Karena kan siapa yang mau difonis sebagai pengikut hawa nafsu? Tapi Allah simpel aja, apapun argumentasi Anda, kalau Anda tidak taat Rasul, Anda nggak mau jadi hamba Allah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, yang mereka ikuti hanya hawa nafsu mereka. Hadirin, terkadang orang lupa selama apa sih dia bisa bersandiwara menutupi fakta bahwa dia pengikut hawa nafsu. Toh juga kita mati juga ya. Kita akan meninggal dunia dan kita akan diinterogasi oleh Allah Jalla wa'ala. Coba kita renungkan. Sudahkah kita menjadi hamba Allah? Jadi Abdullah yang benar-benar sami'na wa'atana, dengar taat. Dan ibu-ibu sekalian, yang terakhir, ibu-ibu sekalian, sebagian orang berpikir menjadi hamba Allah itu terhina, menjadi hamba Allah itu sengsara, karena kan hamba itu downgrade lah bu ya, bawah banget. Saya ingin menjelaskan, paling tidak ada 3 keutamaan kalau ibu-ibu menjadi hamba Allah. Keutamaan yang pertama, ibu akan mulia di dunia. Ibu akan mulia. Ibu akan menjadi pemimpin yang sejati. Apapun profesi kita, bahkan walaupun kita profesi rendah menurut manusia ya, karena gak ada profesi rendah di mata Allah. Jadi walaupun kita bawahan, walaupun kita OB, walaupun kita pembantu, tapi pada hakikatnya kita mulia di dunia. Kenapa demikian? Karena kita hidup dengan prinsip tidak ada yang bisa mengatur kita kecuali Allah. Maka kita akan dimuliakan dengan prinsip kita tersebut. Coba ibu-ibu buka surat Al-Kahfi ayat 28 ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Siapa bisa ketemu ayatnya? Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan siang hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan ya, janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan adalah keadaannya itu melewati batas. Iya, terima kasih Bu Ari. Ini ayat unik loh Bu. Jadi Allah berfirman begini nih. Gak tahu ya, menurut Ibu unik gak nih? Ini ayat aneh nih. Anehnya di mana sih Ustaz? Coba kita baca lagi. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah jika Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, baik di pagi dan di petang hari, siang dan malam. Jadi bersabarlah kalau kita bersama orang-orang yang benar-benar menjadi hamba Allah, baik di pagi, siang, sore, dan malam. Yuriduna wajaha, mereka hanya mengharapkan wajah Allah, gak punya kepentingan dengan dunia. Aneh gak, Bu? Aneh. Kenapa? Karena biasanya nasihat untuk bersabar itu kalau kita bersama orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang bermaksiat, bukan orang-orang soleh, kan gitu ya. Benar gak? Ibu kedatangan tamu, terus ngeluh sama temen, aduh gue gak bisa nih nemenin tamu gue, bosi banget orangnya, nyebelin, sok ngatur, merintah-merintah. Apa kata teman kita? Udah sabar aja, cuma 3 hari kok, kan gitu ya. Jadi sabar aja gitu loh. Jadi biasanya nasihat sabar itu diberikan ketika orang itu sedang berinteraksi dengan orang yang jahat, orang yang zalim, orang yang gak punya tata krama, orang yang akhlaknya buruk, kan gitu ya. Ada ibu-ibu mertuanya itu sok ngatur, datanglah ke rumah, ke maskat, curhat sama temannya. Aduh, mertua gue datang nih, udah sabar, inget pahala. Ini kan sebagai sarana taat kepada suami. Iya, benar-benar sabar-sabar. Ya, gue berdoa deh, semoga cepat pulang. Kan begitu. Jadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini insya Allah gak ada di sini, insya Allah lah. Di sini kan baik-baiklah hubungan sama mertua ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat sabar itu kalau berhadapan dengan tipikal yang seperti itu. Tapi dalam ayat ini dibalik sama Allah. Dibalik. Allah perintahkan kita untuk bersabar saat bersama siapa? Orang yang rajin ibadah, orang yang menjadi hamba Allah. Ternyata bergaul sama hamba Allah itu harus sabar juga ya. Iya. Apa alasannya? Kata para ulama tafsir, karena hamba Allah tidak bisa Anda atur, tidak bisa Anda dikte, tidak bisa Anda giring, tidak bisa Anda kontrol dengan hawa nafsu Anda. Karena mereka hanya mau didikte oleh Allah, mereka hanya mau taat pada perintah Allah, mereka hanya mau dikontrol oleh Allah, bukan oleh manusia. Dan ngadepin tipikal yang seperti ini tuh kan gak simple. Karena setiap manusia itu punya ego. Ingin diturutin, ingin ditaati. Nah ketemu dengan yang tipikalnya hamba Allah, gak bisa kita. Lagi asik-asik belanja, shopping di Dubai, denger waktu asar. Ya kita sholat dulu ya. Tanggung nih 3 outlet lagi, sholat. Duh nyebelin banget sih jalan bareng dia. Kan begitu ya, subhanallah. Ini tinggal dikit lagi sholat gitu. Kita lagi jalan mau ke Bandung dari Jakarta, acara maghrib, belum sholat asar. Mampir ke rest area dulu ya, kita belum sholat asar nih. Tapi acara jam 6 sholat, gak terlambat ya. Kalau gak saya turun di sini. Ya lo ribet banget, boleh besok-besok jangan ajak dia lagi lah. Ini ngambat aja nih orang ini. Kan begitu hadirin sekalian. Jadi ini orang gak bisa diatur. Kecuali oleh Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. Orang mau ngomong apa kayak, mau nyerang pakai apa kayak, terserah. Ini konsep saya. Nah, ngadepin orang yang begitu kan harus sabar. Nah, itulah pemimpin sejati. Pemimpin sejati itu demikian. Orang yang mulia demikian. Gak bisa. Orang yang didikte oleh manusia, dia bukan pemimpin. Pemimpin itu, dia punya prinsip. Itu pemimpin sejati. Makanya kan, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah. Untuk memimpin pola hidupnya. Bukan diatur oleh dunia. Jadi bukan jadi pembantu dunia. kita pemimpin khalifah fil ard, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, kan kita tahu bersama ayatnya. Jadi pemimpin kita yang ngatur, bukan kita diatur. Nah, gimana kita mengatur kehidupan dunia kita? Dengan menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Seorang istri yang menjadi hamba Allah, dia akan taat sama suaminya, tapi dia tidak diperbudak oleh suaminya. Ada saatnya saya bilang, gak bisa begini mas, mas gak mau, mas tidak boleh ambil proyek itu uang haram. Dia harus berani bilang demikian. Dan dengan demikian suami yang baik akan respect dengan istrinya, karena istrinya punya prinsip. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang wanita yang menjadi hamba Allah, dia akan menjadi ibu yang akan disegani, karena dia akan tegas. Dia tidak akan dipermainkan oleh anak-anaknya. Kalau tidak, maka tidak. Ya, ya. Yang jadi masalah kan banyak ibu-ibu atau orang tua kan justru dipermainkan oleh anak-anak kecilnya. Kan begitu. Janji ya, gak beli mainan lagi. Janji mah, minggu depan pergi ke mall, lihat mainan yang baru, nangis-nangis. Akhirnya guling-guling di lantai mall. Akhirnya dibeliin juga. Anda kan dimainin sama anak Anda. Buktinya anak-anak yang dikte Anda, bukan Anda yang dikte dia. Itu guling-guling itu hanya trik anak kecil, kan gitu. Tapi kalau seorang ibu yang benar-benar jadi hamba Allah, terserah. Mau guling-guling setengah jam gak ada masalah. Paling dia bilang, nak kamu mau minum apa? Kayaknya kamu udah capek tuh guling-guling setengah jam. Kan gitu. Jadi terserah mau guling-guling, mau koprol, mau roll ke depan, roll ke belakang, prinsip tetap prinsip. Gak bisa dia diatur anak dia. Saya ngatur. Karena saya yang diberikan tanggung jawab oleh Nabi. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zaujiha wa auladi. Wanita itu pemimpin dalam masalah rumah dan anak-anak, dan dia akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anaknya. Jadi kalau ingin benar-benar menjadi pemimpin sejati, jadilah hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba manusia. Dan secara otomatis ketika kita menjadi hamba Allah, kita menjadi pemimpin di hadapan manusia. Kita akan mulia di hadapan manusia. Kita akan disegani oleh manusia. Tapi kalau kita tidak mau jadi hamba Allah, kita akan diinjak-injak oleh manusia. Kita akan diatur, kita akan didikte. Kemana kita akan mengikuti, kalau kita menjadi hamba harta, kita akan dibeli oleh para pemilik harta. Kan begitu. Disuruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh jungkir balik, hina banget kan? Ya apa tidak? Bayangkan demi harta orang rela dibully di depan kamera, diketawain orang banyak, kan nggak punya harga diri berarti dia. Ya itulah. Kalau kita sudah diperbudak harta ya begitu, atau diperbudak popularitas ya demikian. Yang penting gue masuk TV, mau jadi pemeran apa, yang penting gue masuk TV. Pilihan ada di tengah-tengah kita. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Oh, luar biasa ini, Bu. Hadis Bukhari yang tadi kita bacakan, kita lanjutkan ya. Nabi mengatakan Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham wa abdul qatifa wal khamisa. Celaka hamba-hamba harta, dinar, dirham, fashion. Ta'isa wan takas, dia akan celaka dan dia akan sengsara. Wa idza syika falan taqash, dan kalau dia tersakiti maka dia akan merasakan sakitnya seumur hidup, tidak ada berhenti-berhentinya. Lalu Nabi mengatakan, adapun hamba Allah, idza kana fisikaya kana fisikaya, wa idza kana fil hirasah kana fil hirasah. Hamba Allah itu hamba Allah. Kata Nabi SAW, terkadang dia orang kecil yang rambutnya berantakan, tubuhnya penuh dengan debu. Kalau dia rekomendasi orang, gak dianggap sama orang, Tapi dia hamba Allah, dia taat sama Allah. Kalau dia ditempatkan di sebuah, kalau dia ditempatkan untuk jaga malam, dia akan jaga malam. Kalau dia ditempatkan ke bagian logistik yang enggak terkenal, dia akan di bagian logistik. Tubalahu, tubalahu. Dia akan beruntung dan dia akan bahagia. Bu, Allah yang jamin kalau kita menjadi hamba Allah, kita akan bahagia. Kenapa manusia menjanjikan sesuatu kita percaya, kalau Allah kita tidak percaya? Betapa banyak orang di Jakarta dijanjikan kebahagiaan oleh manusia, percaya gitu loh. Tapi kalau Allah yang janjikan, gak percaya. Kalau ibu ingin bahagia, ibu harus jadi hamba Allah. Bu, yang bikin kita sengsara ini kan karena kita jadi hamba dunia, itu yang jadi masalah. Makanya Nabi mengatakan, ta'isa wan takas, dia akan sengsara dan dia akan menderita. Yang bikin kita menderita itu adalah ketika kita menjadi pencari dunia. Saya ingin tanya deh, simple ya, saya gak mau pakai teori macam-macam. Bagaimana perasaan ibu ketika ada orang mencela dan mencaci maki ibu? Sedih apa enggak? Sedih. Kesel enggak? Kesel. Marah apa enggak? Marah. Enggak marah. Budian enggak marah. Budian. Budian lembut banget hatinya nih. Saya jadi terharu. Nangis apa enggak? Nangis. Nangis. Oke. Okay. Kenapa ibu nangis? Iya, kenapa sedih? Oke, kenapa pengen marahin tapi gak bisa? Kenapa kita sedih, kenapa kita marah, kenapa kita emosi? Ustadz, karena... Enggak, tenang-tenang, biarkan saya menjawab, sabar. Ini giliran saya sekarang. Pertanyaan ibu sudah lewat, sekarang giliran saya. Karena kita merasa harga diri kita dijatuhkan oleh dia. Ya apa tidak? Betul ya? Betul. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, harga diri di mana, Bu? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Berarti dunia lagi orientasi kita. Dunia lagi. Ketika ada orang memfitnah kita di belakang, menggibahi kita di belakang kita. Teman kita nih kalau di depan senyum aja, tapi kalau belakang ngejatuhin kita. Kita kecewa apa tidak? Marah kita. Kenapa kita marah? Kenapa kita kecewa? Kenapa? Karena nama baik kita dihancurkan, betul nggak? Betul. Nama baik di mana, Bu? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Berarti dunia lagi pola pikir kita. Itu yang bikin kita sengsara. Dunia. Sekarang kita ada bisnis nih, gitu loh. Kita bisnis. Kita bawa bisnis ke Cemaskat, bisnis cireng, bisnis tempe, bisnis tahu, kan gitu ya. Masya Allah. Kerupuk. Terus kita diboongin. Bisnisnya gak ada masalah, tenang aja, gak usah tersinggung. Enggak, bukan itu masalahnya. Bisnis kan bagus, tapi kita ditipu sama pemasok kita di Indonesia. Padahal kita udah investasi besar-besaran. Kita sudah mengeloncorkan 700 juta untuk bisnis cireng, misalnya. Misalnya. Uang kita dibawa kabur orang. Kita kesel gak? Marah gak kita? Kenapa? Karena uang saya hilang, Pak Ustaz. Kan gitu ya. Hilang di mana, Bu? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Berarti dunia lagi yang bikin kita emosi. Jadi, ternyata yang membuat kita kecewa selama itu bukan musibahnya, tapi orientasi kita. Dunia, dunia, dunia, dunia. Coba kalau kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi hamba Allah. Bu, saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian. Ketika ada seorang ada sebuah rumah kemalingan mobil Lexusnya hilang, gitulah, kira-kira yang sedih, yang nangis siapa? Majikannya atau pembantunya? Asuransi. Nggak diasuransikan. Majikannya. Kenapa majikannya yang nangis? Karena merasa memiliki. Adapun pembantu mah tenang-tenang aja, kipas-kipas. Oh, bukan mobil saya, oh, Pak Ustadz ya. Iya. Nah, itulah enaknya jadi hamba Allah. Ketika kita menjadi hamba Allah, kita gak akan merasa memiliki. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka barang hilang, wah santai-santai aja. Tas Hermes kita hilang, wah tenang-tenang aja. Loh, bukan tas saya, Pak Ustaz. Laqaddarallah, semoga gak kejadian gitu ya. Amin gitu ya. Semoga gak kejadian. Kan begitu ya. Tapi kalau qaddarallah, tenang. Kenapa? Orang bukan punya saya, Pak Ustaz. Itu punya Allah. Kenapa saya yang stres? Wong saya kan dititipin doang, enggak berarti sudah jatuh tempo diambil lagi sama yang punyanya. Simpel sebenarnya ya, subhanallah. Jadi yang lagi-lagi yang bikin kita stres sama ini itu merasa memiliki dunia. Karena merasa punya segalanya di dunia. Orientasi kita dunia itu yang bikin kita stres. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah, yang namanya hamba, budak, kan enggak punya apa-apa. Mau uang hilang, kayak tenang-tenang aja lah. Dan orientasi kita akhirat. Kalau orientasi akhirat, apa yang membuat kita sedih? Kita kesal, kita marah, kita sedih karena merasa uang kita hilang. Tapi cuma kita pakai kacamata akhirat. Apakah uang itu hilang? Tidak ada konsep uang hilang dalam Islam. Karena orang itu pasti akan bayar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan dia akan bayar dengan pahalanya. Jadi apa yang membuat Anda kesal? Apa yang membuat Anda galau kalau demikian? Oke, Anda dicaci maki orang, difitnah orang, digibahi orang. Kenapa Anda marah kalau Anda konsepnya hamba Allah? Bukankah caci maki itu, fitnah itu, gibah itu secara kacamata agama mereka mentransfer pahala mereka kepada Anda? Bu, kalau di orang kasih transfer duit senang apa enggak? Senang kan? Masa dikasih transfer pahala bingung? Kenapa dikasih transfer pahala galau? Kenapa dikasih transfer pahala nangis? Kecuali kalau nangisnya terharu. Bu, kenapa nangis? Terharu, Pak Ustadz. Nah, itu bolehlah. Tapi kalau nangis karena merasa dikhianati oleh teman, merasa diomongin dari belakang, udah gak zaman lah. Ya, teman di dunia kok. Dan dia ngasih pahala. Orang kasih pahala kok bingung. Harusnya kan senang aja. Jadi, makanya saya agak heran ya. Kita ini, itu setiap saat dikecewakan sama dunia. Kok loyal banget sama dunia itu loh? Harusnya kan kita loyal sama zat yang memberikan kita semuanya. Ini dunia ngecewain kita, tetap aja dunia. Dunia lagi, oh dunia. Kan begitu ya ibu-ibu ya. Udah deh, kalau kita ingin bahagia, kembali kepada konsep hamba Allah. Nabi mengatakan tubalahu tubalahu, hamba Allah yang akan bahagia, hamba Allah yang akan bahagia. Karena dengan menjadi hamba Allah, kita tidak merasa punya apapun. Enak loh, punya, merasa gak punya apapun tuh enak. Merasa itu penting. Ini yang perlu kita camkan. Maka itu kan konsepnya Ummu Sulaim untuk menenangkan Abu Talha ketika anak mereka meninggal. Ketika Abu Talha datang di malam hari, lagi capek-capek habis kerja, Ummu Sulaim gak menceritakan anaknya meninggal dunia. Disambutlah Abu Talha, dibuat santai dulu, dibuat tenang dulu. Dan begitu pagi hari ketika sudah fresh, karena dia tahu suaminya capek banget. Lalu begitu sudah fresh, baru beliau katakan, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang memberikan titipan, lalu ia ambil titipannya tersebut, kira-kira tuh orang yang dititipin boleh nolak apa enggak? Ya enggak boleh dong istriku, namanya juga dititipi. Suamiku, anak kita adalah titipan Allah. Dan malam tadi Allah mengambil kembali anak kita. Maka bersabarlah dan taatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu, Bu. Kalau kita kan anak kita sakit, panikan ibunya daripada suaminya. Kan begitu. Karena ini lagi konsep ini yang hilang. Yakin gak bahwa kita ini hamba Allah? Ini konsep yang akan membahagiakan kita. Ini basic, Bu. Tapi ketika basic itu gak kuat, semuanya berantakan. Hamba Allah yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita tenang dalam hidup. Yang penting udah apa perintah Allah, apa larangan Allah. Allah suruh kita sabar, kita sabar. Allah suruh kita qanaah, kita qanaah. Allah suruh kita ridho, ya kita ridho lah. Yang membuat kita stres kan karena kita gak ridho. Coba kalau kita terapkan konsep ini pasti akan beda hasilnya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja klimaks dari semua itu surga. Surga. Sebagaimana tadi firman Allah dalam hadis Bukhari, dalam hadis Qudsi, a'dattu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar. Aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka, dan kenikmatan yang tidak pernah mereka khayalkan dengan daya imajinasi mereka. Oleh karena itu, jika kita ingin surga, maka jadilah hamba Allah. Surga hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang benar-benar merasa dirinya seorang hamba dan benar-benar menerapkan konsep hamba Allah dalam kehidupannya. Kalau tidak, maka tidak. Surga tidak dipersiapkan untuk para pejabat. Surga tidak disiapkan untuk para diplomat. Surga tidak dipersiapkan untuk para ustadz yang semata hanya mengandalkan ustadznya. Surga tidak dipersiapkan untuk orang kaya, untuk orang cerdas. Surga dipersiapkan untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar merasa hamba dan benar-benar berusaha mewujudkan konsep penghambaan kepada Allah. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Ini sesi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi ngomong-ngomong, sesi materi benar sampai jam 11, Bu? Apa kurang sesi materi? Kalau dari jadwal yang dari Ustaz, kita 11.30. Sesi tanya jawab sampai kapan? 11.30 sampai jam 12. Oke, yaudah. Ya. Kalau begitu saya kasih sesi 5 menit buat tanya jawab, terus kita kasih bonus. Saya ingin bahas materi tambahan. Spesial buat ibu-ibu lah. Baik, ibu-ibu. Dapat bonus lah, Masya Allah. Sekarang tanya jawab. Tanya jawab 5 menit. Ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Maksimal pertanyaan untuk satu orang, 2 pertanyaan. Monggo silakan. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya ingin bertanya. Boleh, Bu. Kembali ke yang barusan Pak Ustadz jelaskan tadi, yaitu dengan contoh kita mengalami kerugian dengan satu bisnis. Jadi di sini kita harus ikhlas. Bagaimana caranya Pak Ustadz untuk menuju arah ke ikhlas itu? Sedangkan kita umpamanya uang itu kita sangat butuh dan tidak bisa bergerak lain lagi untuk usaha kecuali mengandalkan uang itu. Sedangkan uang itu dibawa kabur, kita kecewa. Untuk menjadi hamba Allah, menerima hal itu semua, apa kiatnya Pak Ustadz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sekali lagi resapi konsep bahwa kita ini hanyalah hamba. Ketika Allah berikan harta tersebut, itu hanya titipan. Dan Allah bisa ambil lagi dengan cara apapun. Cara apapun. Dan yang namanya hamba dititipin, ya gak boleh nolak lah gitu ya. Kita nitip iPhone kita ke pembantu kita. Sorenya kita minta, mbak handphone saya mana? Gak mau mah, ini buatku. Wah, kira-kira enaknya tuh orang kita apain. Loh ini kan saya nitip ya, kasih dong ke saya. Jadi yang namanya orang dititipin harus mengembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, kembali menyadarkan bahwa jangan sampai orientasi kita dunia loh, Bu. Oke, kita butuh uang tersebut untuk usaha. Usaha di mana? Usaha di dunia. Tapi coba kita berpikir lebih dalam lagi. Bukankah pada saat di akhirat kita lebih butuh lagi uang tersebut? Ibu butuh uang tersebut di dunia apa di akhirat? Yang lebih butuh di akhirat. Di akhirat itu kita akan nyari semua peluang agar pahala kita bertambah. Nah, orang itu dalam hadis Muslim itu akan bayar dengan pahala. kita lebih butuh uang tersebut di akhirat, Bu. Kalau kalau di dunia tuh orang nggak kasih, insya Allah jalan masih banyak, Bu. Tapi kalau di akhirat enggak, karena udah nggak ada sujud, sudah tidak ada ruku, sudah tidak ada tasbih, sudah tidak ada zikir, sudah tidak ada salawat, sudah tidak ada tawaf. Maka yang kita harapkan dari uang-uang tersebut, ingatlah kebutuhan kita banyak. Kita harus melakukan skala prioritas. Kita lebih butuh uang tersebut di akhirat daripada di dunia. Karena di dunia, sekali lagi, betul kebutuhan kita banyak. Tapi bukan ke jalan yang Allah persiapkan untuk kita juga tidak kalah banyak. Bu, kita juga lahir gak bawa apa-apa kok. Ada yang lahir bawa buku depositnya? Kan gak ada gitu ya. Ada bayi yang lahir langsung pakai jam tangan Rolex? Kan juga gak ada lah. Ya, atau jinjing tas gitu pas lahir, kan gak ada. Masya Allah lah. Itu sekarang Masya Allah kita bisa sampai di Maskat yang gajinya Alhamdulillah. Kita punya ini, punya itu. Memangnya Allah gak bisa buat seperti itu lagi buat kita? Ya jelas lah. Dan waktu kita lahir kan sekali lagi Allah persiapkan semuanya. Padahal kita gak punya pengalaman pada saat kita lahir. Kita tidak punya kecerdasan seperti sekarang. Kita tidak punya link atau jaringan. Itu aja bisa tumbuh dengan nyaman. Apalagi sekarang. Anggap saja benar-benar. Kita gak usah bicara. Kita gak usah bicara ketika harta kita dibawa lari orang lah. Kalau misalnya semuanya habis, bis. Kalau waktu bayi saja kita bisa bangkit. Apalagi sekarang lah. Waktu bayi kita kan gak punya link gitu loh. Kita gak punya jaringan. Itu kan lihat bayi misalnya di apa di YPK gitu ya, kalau di Jakarta kan salah satu terkenal YPK itu kan begitu di apa di ruang bayi kan mereka nggak saling ngobrol, nggak saling tukar kartu nama, nggak saling nanti kita kontak-kontakan ya, lu punya bisnis apa tolong gitu ya, atau nuker nomor PIN atau main invite WA walaupun nggak bilang-bilang gitu ya. Ini lagi curhat nih karena grup WA saya banyak banget semua invite nggak bilang-bilang lagi. Tapi sekali lagi itu bisa gitu loh. Kita bisa sampai seperti ini. Kenapa gak bisa sekarang? Jangan menghiperbola atau mendramatisir sebuah musibah. Sekali lagi, itu hanya yang ada di otak kita. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang gak bisa? Lebih jauh lah sekarang kita punya jaringan, kita punya pengalaman, kita punya kecerdasan yang sudah, kita punya kecerdasan emosional. Banyak sekali. Gak usah khawatir, justru kita lebih butuh di akhirat. Di akhirat gak ada yang mau bantu kita, gak ada yang mau dukung kita. Pada saat itu, yang bawa kabur duit kita itu akan memberikan pahala-pahalanya untuk kita. Pak Ustadz, kayaknya tuh orang gak punya pahala deh Pak Ustadz, makanya itu yang buat saya khawatir. Ya udah anggap aja tuh orang gak punya pahala, kita akan transfer dosa kita kepada dia. Dosa kita banyak, kita kasih aja semuanya ke dia. Jadi makanya ini yang perlu kita camkan. Makanya para ulama dulu ketika dapat kasus begitu, itu senangnya minta ampun. Alhamdulillah. Karena ya Allah. Bu, gini loh bu. Gini, simpel. Kalau ibu habiskan uang itu di mall, apa mall Maskat ini, itu akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Kalau ibu salah beli, kena kita pada hari kiamat. Tapi kalau uang kita dibawa kabur orang, itu murni keuntungan pada hari kiamat. Full investasi gitu. Tapi kalau kita belanjakan, kan gitu ya. Kalau kita belanjakan, salah belanja kan fatal. Benar gak bu? Yang harusnya kita gak butuh, terus kita belikan, kan ditanya pada hari kiamat. Kalau salah, ini kayaknya kan tepat semua nih Masya Allah. Jadi ada resiko, tapi kalau begini hilangnya, kan semuanya hilang, kan kalau kita belanja uang kita juga hilang. Yang gini loh bu, yang buat manusia kesal ketika uang hilang itu tidak ada feedback, itu yang bikin kita kesal. Tidak ada orang kesal kalau ada feedback yang menguntungkan. Nah, ditipu orang itu feedbacknya sangat menguntungkan. Jadi gak ada alasan untuk kita kesal, gak ada alasan untuk kita marah, karena itu investasi yang sangat berharga. Karena dia akan ganti dengan pahala. Sekali lagi, kalau kita ditransfer uang kita senang, kenapa kita ditransfer pahala kita gak senang? Kalau kita itu benar nggak kita yakin sama surga? Benar nggak kita yakin pada akhirat? Benar tidak kita yakin pada neraka? Kalau benar-benar yakin, tidak ada alasan untuk kecewa. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan bisa jadi itu cara Allah, kan Allah sayang sama kita untuk dunia kita dan di akhirat kita. Bisa jadi itu cara Allah untuk memalingkan kita agar kita nggak investasi ke proyek tertentu yang apabila kita lakukan itu merusak kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kita kan kadang-kadang nggak bisa dibilangin, ya udah dihilangin aja tuh duit biar kita nggak punya apa-apa. Akhirnya kita beralih ke sarana yang lain. Karena Allah tahu kalau kita menginvestasikan uang tersebut atau muter uang tersebut di sebuah proyek yang sudah ada di benak kita, itu enggak bagus. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Bisa jadi yang Anda anggap buruk itu lebih baik untuk kalian. Dan sebaliknya, yang Anda anggap itu baik, menguntungkan, itu buruk untuk kalian. Nah, di akhir ayat tersebut closing statement-nya apa? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Allah yang tahu, kalian enggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu, kata Allah. Udah percaya aja deh. Percaya. Percaya aja. Kadang-kadang kan kita enggak percaya. Bu, kita jadi pembantu. Misalnya kita semuanya jadi pembantu nih. Saya tukang kebun, ibu bagian dapur. Majikan kita adalah orang yang paling kaya di Middle East dan paling baik, paling royal. Kira-kira kita banyak nanya enggak? Enggak, udah percaya deh. Terus majikan kita bilang, "Mbak atau Bu, Pak, ini gaji Bapak sekian, gaji Ibu sekian. Gimana kalau saya pegang, saya investasikan di tempat lain? Mau enggak?" "Mau, udah." "Kenapa?" "Ini orang paling kaya. Enggak mungkin nipu, udah paling kaya, paling baik, paling royal. Kita percayakan aja dia investasikan dimanapun." Nah, ini investasi Allah, investasi akhirat kita yang Allah pilih. Jadi jangan ada perasaan yang tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Jadi bisa jadi memang kita kehilangan kesempatan, tapi kalau kita dapatkan kesempatan itu, hidup kita berubah betul, tambah kaya betul. Tapi hubungan kita dengan suami nanti nggak harmonis lagi, nggak punya waktu dengan anak-anak dan seterusnya. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Yang membuat kita kesal, sedih, marah, di samping karena tidak menjadi hamba Allah, kita sok tahu, sok pinter, lebih menggunakan analisa kita daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu ya? "Ustaz, ini uang saya hilang nih, Ustaz. Padahal kalau uang ini ada, saya bisa tanamkan di sana, bisa jadi modal di sini." Itu kan asumsi ibu, belum tentu yang terbaik. Benar, Ustaz, tuh kan ngotot karena kita menggunakan ilmu kita. Kita merasa lebih pintar daripada Allah. Kan begitu kadang-kadang tuh kita tuh. Jadi oleh karena itu, kalau kita yakin Allah yang lebih tahu tentang kita, maka kita tidak akan kesal. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir." Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk. Allah tahu yang terbaik, bulan ini kita kehilangan uang. Itu yang terbaik. Agar diberikan di akhirat nanti. Tapi kadang-kadang itu tadi kan, kita merasa lebih pintar tanpa sadar. Maka kita harus ingat lagi, iya ya, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Kita punya konsultan keuangan dari Harvard University. Lalu kata konsultan itu, pokoknya uang itu, ibu punya uang berapa? Lepas sekarang. Kita akan lepas. Kenapa? Yang bilang konsultan kita Harvard University. Nah, Allah bilang lepas sekarang. Udah lepas aja, udah deh. Allah lebih pintar daripada lulusan Harvard. Kan begitu hadirin sekalian. Jadi yakin sama Allah, pasti akan diganti. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Menyambung pertanyaan dari Wa, ada pertanyaan dari Novi di Qatar. terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa mempertahankan harta adalah jihad. Dia beliau pernah mendengar tentang hadis tersebut, bagaimana apakah kaitannya dengan pernyataan bahwa kita merelakan mengikhlaskan harta yang diambil orang itu sebagai bekal kita, investasi kita di akhirat nanti. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Nabi bersabda, man kutila duna mali fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Ini dalam ilmu fikih masuk ke bab daf'us sa'il, mempertahankan jiwa, kehormatan atau harta dari orang yang ingin merampasnya. Itu poin. Poin yang kedua, yang saya tangkap konteks ini kan orang itu udah bawa lari duit kita, kan begitu ya, sudah hilang gitu loh. Pembahasan mungkin agak sedikit berbeda jika ini dalam proses. Dalam proses ada orang ingin apa namanya, ingin mengambil, ingin menipu kita, ya jangan kita ngasih begitu aja sepolos-polosnya, enggak juga kan. Tapi kan ini pembahasannya tadi, orang udah bawa kabur uang kita nih, gimana deh Ustaz, gimana cara ikhlasnya, kan gitu ya Bu ya. Tapi bukan pembahasannya ketika kita kita melihat ada arah untuk menipu atau sedang berusaha menipu kita. Kalau sedang menipu atau ada arah menipu kita, ya jangan kita berikan, kan gitu ya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, mempertahankan harta dalam hadis itu tidak wajib dalam tanda kutip. Artinya gini loh, perlu kita pahami. Kalau itu kan hadisnya kan barang siapa yang mempertahankan hartanya sampai terbunuh, maka dia mati syahid. Jadi gini, kalau misalnya kita lagi jalan, ada orang yang mau jambret gitu ya, atau bukan jambret, nodong, serahkan hartamu atau Anda mati. Maka ada dua opsi. Opsi yang pertama kita pertahankan, walaupun di dompet cuma ada 5.000 gitu loh, gitu. Kita pertahankan, kalau mati, mati syahid. Tapi opsi yang kedua, kalau kita lihat maslahatnya ini resiko terlalu besar, maslahat hidup kita lebih besar, maka kita kasih gak ada masalah. Kita gak harus kekeh mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Kita kasih gak ada masalah. Ya udah ambil aja Pak. Ya udah ambil, pokoknya jangan sentuh saya, ini ambil buat Bapak, terserah. Itu diperbolehkan. Dan dosa-dosa tanggung dia. Itu dijelaskan oleh para ulama. Yang harus benar-benar ibu pertahankan itu bukan harta, tapi kehormatan. Kalau kehormatan gak boleh dikasih. Gitu lah. Bahkan harus dibela sampai mati. Itu dalam Islam. Jadi kalau ada yang nodong seorang wanita, tanggalkan bajumu atau mati. Itu harus dilawan sampai mati. Gak bisa. Gak boleh dikasih, gak boleh. Mau diperkosa gitu, Bu, kenapa pasrah? Ya udah dipaksa Pak Ustaz. Ya udah nikmatin aja deh. Nikmatin aja lagi, enggak boleh nikmatin aja. Subhanallah. Terus lawan gitu loh. Enggak bisa. Itu kalau kehormatan, itu dijelaskan para ulama fikih. Tapi kalau harta masih ada beberapa opsi. Ada beberapa opsi bisa kita pertahankan bagus, kalau kita mau lepas enggak ada masalah dan kita akan ambil feedbacknya pada hari kiamat. Jadi intinya ada perbedaan konteks. Konteksnya gini loh. Misalnya kalau misalnya ada orang yang mau jambret uang kita dan kita tahu, ya jangan kita kasih gitu loh. Tapi kan ini pertanyaannya tadi, ini udah kejambret nih gitu loh. Mau dikejar, cepetan tuh pejambret daripada kita gitu loh. Kita udah pasang ring 3, mau ngejar takut jantungan, opname lebih parah lagi. Udah deh, gimana nih bisa ikhlas gitu misalnya kan. Jadi beda konteks, Allah Ta'ala misalnya mungkin itu. Mengenai transfer pahala Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang satu dari Ibu Butet di UK, dalil tentang transfer pahala. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Mbak Tetri, apakah kita, jika kita terzalimi oleh non muslim, apakah ada transfer pahala juga dari mereka? Iya, terima kasih. Agak matematis juga, kalau mereka udah gak punya pahala, dapat dari mana transfer pahala? Iya benar-benar ya. Iya benar ya, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya hadis Muslim. Ketika hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan atadru manil muflis, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu pada hari kiamat? Lalu kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami itu orang yang gak punya harta dan gak punya aset, ya Rasul. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, zakat. Faqad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha. Namun di waktu yang sama dia membawa dosa mencaci maki orang, menuduh, memfitnah orang, menumpahkan darah orang, menyakiti orang. Jadi dia menzalimi orang lain. Maka fa ukhidha min hasanatihi, maka pahalanya akan Allah transfer ke korban-korbannya. Dan kalau korban-korbannya masih mengantri dan pahalanya sudah habis, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa si korban itu akan ditransfer kepada dia. Lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dalilnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, pertanyaannya gimana kalau yang menzalimi kita orang kafir gitu loh, atau orang non-muslim, kan amal ibadah mereka enggak diterima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, barang siapa memilih selain dari Islam, amal ibadahnya enggak akan diterima. Ketika dia enggak punya pahala, sekali lagi dosa-dosa kita kita transfer ke dia. Dan transferan dosa tuh masih bisa gitu ya. Gitu lah. Masih bisa gitu. Masih berlaku. Kenapa demikian? Karena dalam ilmu usul fikih, orang non-muslim itu bukan hanya mendapatkan dosa kesyirikan atau kekufuran, tapi mendapatkan dosa juga dari seluruh amal ibadah yang mereka tidak kerjakan. Jadi orang non-muslim ketika tidak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dapat dosa tidak sholat. Tapi kalau dia sholat, tidak diterima oleh Allah. Makanya kan Allah berfirman dalam surat ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal muslim. Al-Mudathir atau Muzammil? Mudathir ya, Mudathir. Qalu lam nakum minal muslim. Ya, jadi orang-orang ahli surga bertanya kepada ahli neraka Saqar, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal muslim. Karena dulu waktu di dunia kita enggak sholat. Nah, penghuni neraka kan ada tiga, Bu. Muslim yang fasik, orang kafir, dan orang munafik. Nah, ketiga-tiganya itu kompak. Kita masuk neraka salah satu penyebabnya karena kita nggak sholat, gitu. Dalam surat Al-Mudathir ya. Mudathir ayat berapa? 42. Walam nakunut imul miskin, dan kita nggak pernah bantu orang miskin, gitu loh. Jadi orang non-muslim ketika nggak bantu orang miskin, dosa juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi itu dosa-dosa kita transfer ke mereka. Dan itu keuntungan yang begitu luar biasa bagi kita. Mungkin itu. Boleh nanya? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya Pak Ustaz tadi tentang samina wa atokna, boleh enggak dilakukan secara berproses? Misalnya kasusnya seperti saya gitu, saya tahu hukum tentang berhias atau memajang foto di Facebook, tapi untuk samina wa atokna kayaknya agak sulit untuk saya. Maksudnya saya berproses menuju ke sana, tapi pelan-pelan gitu Pak Ustaz. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Berproses itu sebuah sunnatullah. Sebuah sunnatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita harus berproses. Tapi kecepatannya jangan 10 km per jam gitu loh. 120 lah gitu ya, masyaallah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan awalu ma nazala minal Quran ayatun mufassala fiha dzikrul jannati wan nar. Yang pertama kali Allah turunkan itu ayat-ayat tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Jadi surga dan neraka dulu. Sampai ketika manusia sudah yakin kepada Islam, yakin kepada rukun iman, baru dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Lalu kata Aisyah, kalau ayat yang pertama kali turun la taznu, janganlah kalian berzina, maka seluruh sahabat akan protes dan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selama-lamanya. Karena belum siap gitu loh. Dan kalau ayat yang pertama kali turun la tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamr, maka seluruh para sahabat akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Jadi para sahabat aja butuh proses gitu loh. Makanya kan kita tahu bersama bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur. Bahkan sholat saja baru diperintahkan pada setahun sebelum hijrah dalam Isra Mi'raj, sholat lima waktu. Lalu zakat, puasa, haji, itu semua di Madinah. Itu menunjukkan harus ada proses. Harus ada proses. Karena kalau tidak ada proses, maka justru kita akan hancur. Kita akan hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba kita buka dalam surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Siapa bisa baca ayat itu? Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Iya betul. Oh, orang berkata, kok ribet banget sih? Satu ayat turun. Kenapa gak sekaligus gitu loh? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Dan begitulah konsep kami untuk mengokohkan hati Anda. Jadi kan orang kafir bilang, kenapa sih kok pakai proses begini 23 tahun ribet banget? Kenapa gak sekaligus aja tanpa proses? Allah katakan, justru itulah konsep Islam. Berproses. Agar kita mantep. Ya sama bu, ibu atlet angkat besi. Hari pertama tertarik dengan dunia angkat besi, suruh angkat beban 120 kilo. Kira-kira tuh otot gimana? Putus, bu. Putus sudah. Ligamennya putus, sudah habis, sudah. Langsung UGD itu, bu. Nggak bisa, harus dari 1 kilo dulu, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Iya, proses, bu. Gitu lah, ibu sekalian. Jadi semua harus proses. Nah ini yang kadang-kadang kurang dipahami, khususnya yang baru-baru pertama kali ngaji. Wah Ustadz, pokoknya kita harus sikat semuanya Pak Ustadz. Oh, sebentar ya, main sikat-sikat aja. Emangnya kamar mandi main sikat-sikat, kan gitu ya. Makanya saya berapa kali tuh ketemu teman, sampai ada istilah, Ustadz kok galakan yang sabut putihnya daripada sabuk hitamnya Pak Ustadz gitu ya. Kadang-kadang kan apa itu tadi, sebagian teman-teman atau sebagian orang-orang tuh dikit-dikit langsung serang, langsung larang. Oh ibu ini harus begini, gak bisa lah. Ini tidak diperbolehkan ibu-ibu sekalian. Jadi harus dengan proses. Dan itu tadi, kita harus cerdaskan dulu gitu loh, hal-hal basic. Karena Al-Quran pertama kali itu hal-hal basic. Orang tuh gak disuruh bilang, gak disuruh ini-ini dulu. Tapi itu tadi, disadarkan dulu konsep hamba Allah. Lalu dikenalkan dulu tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat. Baru ketika udah yakin, yakin-yakinnya, udah enak disuruh A, dia A, B, B, C, C, D, D, dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang yang kurang dipahami oleh sebagian orang. Harus ada proses, tapi jelas grafiknya harus ini gitu loh. Seperti atlet juga, Memang dia nggak boleh langsung naik 150 kilo, tapi stuck di 1 kilo juga kapan menang-menangnya kan gitu ya. Udah 6 bulan masuk TC tetap aja angkat 1 kilo terus, ya kapan pintar, kapan juara dunianya. Dia harus naik 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Begitu, Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dari ibu-ibu di sini masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya baca dulu satu lagi yang di sini. Ustadz, dari Ibu Evi Dodi. Salah satu cara untuk menjadi hamba Allah adalah sepenuhnya menjauhi semua larangannya dan patuh akan perintahnya. Pertanyaannya, mengapa banyak orang yang mengaku bertawakal tetapi hatinya masih takut dengan selain Allah? Apakah orang tersebut bisa dikatakan masih belum sampai derajat mukmin? Tolong penjelasannya. Kalau boleh saya tambah penjelasan sendiri. Apakah memang ada kecenderungan dalam hati manusia, jadi seperti penyakit hati yang sudah terberi dalam diri manusia untuk melupakan statusnya sebagai hamba Allah? Ini terkait dengan pertanyaan Ibu. Iya, jelas ya, bertawakal itu harus hanya kepada Allah. Coba buka Al-Ma'idah 23, Allah berfirman, wa'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Anda bertawakal jika Anda benar-benar seorang mukmin. Jadi dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa penghususan, wa 'alallah fatawakkalu, Al-Maidah 23. Dan hanya kepada Allah Anda harus bertawakal jika Anda seorang mukmin. Jadi bertawakal itu enggak boleh kepada selain Allah. Dan tapi apa sih arti bertawakal? Mungkin nanti kita akan bahas secara khusus karena materi juga penting, tapi intinya saja tawakal itu penyandaran hati, Bu. Jadi yang jadi parameter dalam tawakal itu keyakinan kita, bukan usaha kita. Jadi jangan berpikir orang yang tawakal itu hanya duduk di kursi goyang di rumahnya tanpa ada usaha, bukan. Tapi orang yang bertawakal adalah orang yang fight, tetapi dia tidak bergantung dengan apa yang dia usahakan. Kan begitu ya. Ketika misalnya dia ingin membuat sebuah proyek dakwah, dia harus datangi Pak Bupati. Dia datangi Pak Bupati, tapi dia gak pernah ngarep sama Pak Bupati ini. Dia gak tergantung sama Bupati ini. Saya datang dalam hati dia, saya datang kepada Anda sebagai bentuk ikhtiar. Anda setuju enggak? Itu urusan Anda dengan Allah. Tapi saya akan fight 100%. Saya hanya bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Saya hanya ngarep sama Allah, bukan ngarep kepada seorang pun di dunia ini. Nah itu konsep yang harus kita yakini. Jadi fight, silakan fight, berusaha, silakan berusaha. Lobby sana, lobby sini, enggak ada masalah. Bukankah Nabi juga pada saat beliau berjuang di kota Mekah, beliau mengandalkan reputasi pamannya Abu Talib, tapi Nabi gak pernah bergantung kepada Abu Talib. Itu hanya seikhtiar. Ikhtiar. Jadi memang kita gak boleh bergantung kepada selain Allah. Nah, gak boleh bergantung sama perusahaan. Misalnya kontrak kita habis, kita panik. Ya Allah, bumi Allah tuh luas loh, gitu loh. Sebagaimana Anda diatur oleh Allah agar bisa sampai di posisi ini, kalau memang kontrak habis, emangnya Allah gak bisa di perusahaan lain? Jadi kadang-kadang karena keasikan lupa gitu loh, jadi kita ketergantungan sama orang. Nah, sekali lagi, ketergantungan sama manusia itu ada kaitannya dengan konsep hamba Allah. Karena itu tadi kan, contoh ya, kenapa sih orang tergantung, ketergantungan? Karena diantara alasannya, karena dia selama ini disuplai oleh pihak tersebut. Kan gitu ya. Contoh misalnya, Bu Ade mensuplai kegiatan saya per bulan. Per bulan disuplai terus sama Bu Ade. Maka ada kemungkinan saya ketergantungan dengan Bu Ade. Jika saya berpikir bahwa itu uang Bu Ade. maka ada kemungkinan besar saya akan ketergantungan dengan Bu Ade. Tapi kalau saya berpikir bahwa itu harta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada saya melalui Bu Ade, maka saya akan hormati Bu Ade, tapi saya enggak ketergantungan sama Bu Ade. Karena kita, ya, saya yakin Allah punya miliaran hamba-hambanya yang bisa dijadikan jembatan antara rizkinya kepada saya. Kan begitu, ya. Kan, jadi sekali lagi konsep hamba Allah, sebagaimana kita enggak punya apa-apa, teman kita enggak punya apa-apa, bos kita enggak punya apa-apa, perusahaan oil kita enggak punya apa-apa, orang dia hanya mengeksploitasi minyak yang Allah berikan kok untuk kita. Jadi kenapa kita takut, kenapa kita ragu ketika berhadapan dengan manusia? Wong kita semua ini hamba sama hamba, sesama hamba jangan saling mendahului, kan begitu, ya. Kan begitu, ya, kayak supir angkot lah. Jadi kembali lagi ke mindset, Bu. Mindset bukan enggak boleh kaya, enggak, tapi mindset kita tuh gimana? Allah taala mungkin itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bu Ade, jazakallahu khairan. Apakah kecenderungan manusia itu melupakan statusnya sebagai hamba Allah? Jawabannya enggak. Jelas hadisnya Bukhari. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu lahir di atas fitrah. Di atas fitrah itu maknanya ada dua, di atas Islam dan yang kedua siap menerima kebenaran. Jadi ketika konsep yang benar adalah hamba Allah dan Islam adalah menjadikan kita sebagai hamba Allah, kita semua lahir dengan konsep demikian. Loh kok bisa berubah? Kan tadi kita jelaskan lingkungan. Makanya Allah, Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidani, namun kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, atau yang menjadikan dia sebagai Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan dia Majusi. Nah, ulama sepakat bahwa hadis ini atau penyebutan Yahudi, Nasrani, dan Majusi ini hanya sampel dan kembangkan seterusnya. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia cinta dunia. Kan yang memperkenalkan dunia kan orang tua dan lingkungan. Bu, anak kecil itu kan gak tertarik dengan harta dunia. Buktinya iPhone 6 kita dicemplungin ke bak mandi. Gitu, dia ketawa lagi. Kan begitu, belum ketawa dia. Kita yang ngomel-ngomelin dia, kan begitu. Jadi dia gak peduli sama harta dunia. Bagi anak kecil, harta dunia itu nothing. Gak ada apa-apanya. Yang memprogram itu lingkungan. Sampai kita jadi diperbudak, jadi ngikutin dunia itu lingkungan. Anak kecil tuh enak banget lah. Ibu jelek-jelekin anak kecil, dia marah gak? Ibu punya anak 6 bulan, kamu tuh jelek, dia ketawa-ketawa aja, santai, dia tenang gitu kan. Iya. Jadi karena dia gak punya kepentingan sama dunia. Ketika kita muji dia gak kegeeran. Gitu loh. Dia gak, kamu tuh cantik gitu. Dia ketawa, jadi dimarahin ketawa, dijelek-jelekin ketawa, dipuji ketawa. Itu kan asumsi kita aja, dia senang kita puji gitu kan, ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kecil itu enggak ada tertariknya sama dunia. Dia udah siap jadi hamba Allah dan memang dia yakini hal tersebut. Tapi yang merubah mindset itu tuh kita sebagai orang tuanya. Makanya ini penting. Dan mulailah dari hal-hal basic gitu loh. Kan kadang-kadang kan hal-hal yang sederhana itu yang kita lupakan. Contoh misalnya, kita lagi pergi nih keluar. Biasanya kalau kita pergi keluar, kita suka belikan makanan buat anak kita, enggak? Belikan kan, kita belikan makanan favoritnya. Lalu ketika kita sampai rumah, kira-kira kita bilang apa ke anak kita? Hah? Tuh kan, ini kurang tepat ibu-ibu sekalian. Harusnya kan kita katakan, nah si turun nak, gitu loh. Tadi mama tuh ke mall, lalu Allah menggerakkan pandangan mama sehingga melihat restoran kesukaanmu. Kepanjang. Ya Allah. Lalu Allah yang gerakkan hati mama. Lalu, iya kan? Berapa banyak orang tua yang ngelihat restoran kesukaan anaknya nggak beliin tuh? Kan yang memberikan rasa kasih sayang itu Allah. Nah itu harus diperkenalkan loh itu, Bu. Bu, simpel deh, Bu. Gini deh. Misalnya gini, Bu. Misalnya contoh, Bu Ninit itu sahabatan dengan Budian. Budian punya anak berapa, Budian? Tiga. Bu Ninit selalu membelikan hadiah kepada anaknya Budian. Selalu dikasih itu. Bulan lalu kasih sepatu. Bulan yang lalu lagi kasih kaos kaki. Tiga bulan yang lalu kasih tas. Bulan ini kasih apa? Cireng lagi. Cireng lagi. Masya Allah, cireng lagi, luar biasa. Tapi Budian gak pernah bilang ke anaknya itu pemberian dari Bu Ninit, gitu. Bahkan kadang-kadang ngaku-ngaku itu pembelian dari kita sendiri. Gak pernah dikasih tahu, ini dari Tante Ninit loh. Nah, gak pernah tuh, gitu loh. Budian gak pernah bilang ke anaknya, nah itu kos kaki kesayangan kamu itu dari Tante Ninit. Nah, kira-kira anak Budian ketika ketemu Bu Ninit bilang terima kasih atau santai aja? Santai aja. Ya begitu kan pola kita sehari-hari. Ketika kita gak pernah memperkenalkan Allah ke anak kita, gak pernah bilang ini rezeki dari Allah loh. Bahkan seringkali kita putus mata rantainya. Kita bilang itu rizki dari Om Fulan atau Tante Fulana, bukan rizki Allah melalui mereka. Yang diingat anak kita ya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesimpel itu aja. Tapi kadang-kadang yang dilupakan manusia itu kan hal-hal simpel gitu loh. Makanya kan simpel, but it not simple kan gitu ya. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita itu udah siap deh. Jadi orang bertakwa tuh udah siap. Tinggal lingkungannya bagaimana mendidik dan membina mereka. Walau tahun sama mungkin itu. Ya. Masih ada pertanyaan nggak? Oh. Beliau tadi beliau dijanjikan. Bu siapa, Bu? Nama saya Ibu Hana Nurlela. Ibu Hana. Saya dari Bogor, Indonesia. Oh ya, masya Allah. Kesini dalam rangka mengunjungi keponakan saya bersama adik saya. Oh, masya Allah, ya, luar biasa. Insyaallah nanti bulan Juni kembali lagi ke Indonesia. Balik lagi, masya Allah. Alhamdulillah saya ketemu Pak Ustadz. Wah, aduh, saya lebih senang lagi nih, Bu. Masya Allah. Ya. Gimana? Banyak sekali ilmu yang saya terima dari sama-sama, Pak Ustadz. Selama ikut di sini ada pengajian melalui telepon French juga. Oh iya, iya. Nah, mengungkap itu kembali Pak Ustadz, maaf ini di luar konteks judul pada hari ini, tapi tidak melenceng dari apa yang Pak Ustadz sampaikan pada waktu tausiah kira-kira 2 minggu yang lalu. Mengenai kalau kita dicelakakan atau diapakan oleh orang lain, ada hak kita untuk membalas. Itu saya simpan di dalam hati saya, Pak Ustadz. Karena itu terjadi dengan diri saya. Maaf Pak Ustadz, saya difitnah sangat sakit, tapi dia minta maaf. Saya maafkan. 2 kali diulangi lagi fitnah tersebut dengan yang sama, dia minta maaf juga, saya maafkan, ikhlas saya Pak Ustadz. Tapi ini ketiga kali, saya sudah sangat tidak terima Pak Ustadz. Dia kembali minta maaf dengan saya. Ketika Pak Ustadz memberikan pelajaran tersebut, tausiah tersebut, tergerak di hati saya, oh, ada hak saya untuk membalas, mempertahankan diri saya. Jadi terbentiklah di hati saya ini, dia minta maaf, tapi belum saya jawab kemarin. Saya ingin membalas dulu Pak Ustadz, dalam artian tidak membalas secara celaka, tapi saya ingin membalas dengan maaf yang bersyarat. Dia memfitnah saya, dia boleh minta maaf dengan saya, tetapi di depan orang yang tempat dia memfitnah saya, sehingga orang itu membenci saya, dia harus mengakui perbuatannya bahwa itu adalah fitnah terhadap diri saya di depan orang tersebut. Sebelum itu terjadi, saya tidak ikhlas untuk memaafkan dia. Apakah itu dosa dengan saya? Saya minta pendapat dari Pak Ustadz, karena terus terang sampai sekarang saya sangat tertekan dengan fitnah tersebut. Sekian, ya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Jawabannya jelas boleh. Karena sebagaimana itulah konsep Islam. Konsep Islam itu ada yang dinamakan qisas. Qisas itu membalas dengan cara yang sama atau kualitas yang sama, itu konsep qisas. Jadi kalau ibu mau balas boleh. Kalau ibu mau kasih minta maaf bersyarat juga boleh, itu hak ibu. Iya. Jadi itu hak ibu, boleh seboleh-bolehnya. Tapi saran saya gini loh, Bu. Ini saran saya nih. Yang pertama, kalau ibu ingin memberikan kalau ingin membalas atau minta maaf yang menerima maaf dengan bersyarat, yang terbaik motivasi kita untuk dia, bukan untuk kita. Jadi motivasi kita bukan untuk mengungkapkan amarah, tapi agar dia itu berubah gitu loh. Tapi ini tipis nih, 11-12 nih gitu ya. Karena kadang-kadang kesel juga tuh kan gitu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita balas dengan emosi, yang pertama pahalanya dikit, bahkan gak ada pahalanya mungkin. Tapi kalau ibu maafkan, pahala ibu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala ibu besar. Terus ibu gini loh, Bu. Kan kadang-kadang yang bikin kita kesal itu kan, Ustadz ini udah 3 kali ini Ustadz gitu ya. Udah 3 kali. Bu, saya ingin katakan, ibu gak sendirian. Ibu banyak teman. Karena yang difitnah itu bukan ibu aja gitu loh. Kan gitu ya. Saya yakin di tempat, di ruangan ini itu banyak juga difitnah gitu ya. Gitu loh. Ya gak ibu-ibu sekalian? Pernah difitnah orang gak? Pernah kan. Dan kelihatan dari wajah-wajahnya ini korban pemfitnah semua kan begitu ya. Beneran lah. Siapa sih yang gak diomongin orang, Bu? Iya, Bu. Ya, contohnya misalnya saya berinteraksi dengan masyarakat. Kalau kita sakit hati terus bisa gila saya, Bu. Gitu kan, diomongin ini. Semua kita diomongin orang. Jangan harap manusia gak ngomongin kita. Wong, robnya aja diomongin kok, subhanallah. Kalau tuh penciptanya diomongin, lalu kita merasa aman dari manusia. Kata para ulama gini, Anda, ketika manusia omongin Anda relax aja. Karena begitulah manusia. Jangankan Anda, Nabi aja diomongin manusia. Nabi aja dijelek-jelekan manusia. Nabi aja difitnah manusia. Jangankan Nabi, Allah saja diomongin manusia. Ingat ucapan sebagian orang ngaku muslim di universitas di Jawa Timur, kata mereka Tuhan itu busuk. Itu orang Islam ngomong, Bu. Tuhan itu, Allah itu busuk. Jadi kalau lisan manusia seperti itu kepada penciptanya, patutkah kita berharap banyak dari manusia? Gak usah dipikirin, Bu. Gak usah. Karena stres sendiri. Bu, ketika dia memfitnah ibu 1 kali, berarti dia transfer pahala ke ibu. Dia fitnah ibu 2 kali, dia transfer pahala lagi ke ibu. Ketika 3 kali, berarti dia 3 kali transfer pahala. Jadi justru alhamdulillah. Dapat transfer lagi, alhamdulillah. Dapat transferan lagi, alhamdulillah gitu. Kalau perlu 5 kali, 7 kali, 8 kali, Bu, kan gitu. Jadi banyak banget pahala kita. Jangan dipikirin. Itu karena, Bu, gini loh, Bu. Saya jelaskan. Fitnahan itu tidak akan merubah takdir, nggak akan. Saya ingin tanya, manusia yang paling banyak difitnah itu siapa? Rasulullah SAW. Apakah nama baik Nabi jadi hancur di dunia? Enggak. Saya tahu ada ustaz yang lebih senior, itu difitnah habis-habisan sama banyak orang. Tapi tetap aja mulia. Orang gak peduli. Kalau beliau buat kajian yang datang ribuan. Itu masjid gak ada yang pernah cukup. Mau pakai masjid manapun gak pernah cukup. Mau Al-Azhar pusat pun gak cukup. Pokoknya masjid-masjid kuat di Jakarta itu gak pernah cukup. Tapi diomongin terus, tapi tetap aja yang datang tuh seneng, beda, dan seterusnya. Jadi itu biasa aja. Gak akan merubah takdir, jadi kita gak usah takut. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang menerima yang atau yang menelan mentah-mentah setiap fitnahan itu orang-orang yang level rendah. Bu. Apa namanya? Ghibah. Ghibah itu seperti makan apa? Bangkai. Dan fitnah lebih parah daripada ghibah. Orang-orang terhormat mau makan bangkai enggak, Bu? Enggak mau, Bu. Bekas orang aja enggak mau, Bu. Kita pergi ke restoran terkemuka di Jakarta atau di Maskat. Atau di restoran Turki yang bagus di Maskat, begitu ya. Terus ketika kita duduk, kita dikasih sisa makanan pengunjung sebelum kita. Cuma dicuel dua kali aja. Kira-kira kita mau makan enggak? Nah, aja saya mau beli baru. Emangnya saya enggak mampu apa beli baru? Orang-orang mulia, orang-orang terhormat, enggak mau makan bangkai. Jadi yang mau makan bangkai hanya orang-orang yang enggak punya harga diri. Orang-orang yang rendah secara sejati, secara makna. Orang-orang yang hina, itu yang makan bangkai. Apalagi makan fitnahan. Nah, orang-orang yang hina begitu gak perlu kita urusin, Bu. Capek kita ngurusin orang-orang yang begitu. Tidak semua, kata para ulama, laisa kullu qawlin yujab. Tidak setiap statement itu kita bantah. Karena capek, waktu kita terlalu sedikit untuk merespon hal-hal demikian. Betapa banyak ayat yang belum kita baca, hadis yang belum kita pelajari, ibadah yang belum kita amalkan. Kalau konsentrasi kita sakit hati terus karena omongan orang, kapan beramalnya gitu loh. Kapan ngurusin suaminya, kapan ngurusin anak-anak, dan kadang-kadang terbawa gitu loh. Suami gak ngerti apa-apa disemprot juga kan gitu ya. Papa gak tahu perasaan saya ya Pak, lo gimana? Gimana tahu perasaan saya? Itu kan masalah lain, ini kita masalah rumah tangga gitu loh. Jadi PR kita masih banyak, capek ngurusin demikian. Ya, itulah konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi nggak perlu dipikirin. Jadi nggak ada gunanya. Pertama, jadi yang pertama kita dapat pahala, dapat transferan, atau kita kasih dosa kita. Yang kedua, ucapan dia nggak berubah takdir. Yang keempat, yang termakan dengan ghost, dengan fitnah murahan demikian, hanya orang-orang murahan. Orang-orang mulia nggak akan termakan. Nah, level kita jangan main di sana, Bu, gitu loh. Kita hanya bermain dengan orang-orang yang punya martabat yang mulia. Bu, orang yang pintar, orang yang cerdas, itu setiap dapat berita pasti cross-check, gitu loh. Dia nggak akan menelan mentah-mentah. Orang yang beriman, bertakwa, dia tidak akan tertarik dengan gibahan dan fitnahan. Jadi, yang termakan hanya hanya sekelompok orang yang tidak punya iman, tidak punya takwa, yang tidak punya harga diri, sehingga mereka mau meluangkan waktu mereka makan bangkai-bangkai manusia. Orang seperti itu bukan level kita, ibu-ibu sekalian. Jadi gak perlu kita sibuk ngurusin mereka gitu loh. Tapi dia benci kita. Bu, kita gak bisa atur perasaan orang. Yang penting kita pastikan kita diterima oleh orang-orang beriman. Kalau membuat seluruh manusia puas sama kita, gak ada akhirnya, Bu. Kan tadi syarat kita itu ya, tolong jelaskan kepada dia bahwa itu gak benar. Bahwa itu tidak benar. Karena dia udah benci sama saya, Pak Ustadz. Sekali lagi, orang baik, orang bijak itu tidak akan termakan fitnah sampai dia cross-check. Kalau dia termakan tanpa dia cross-check, berarti dia tidak baik. Nah, kita gak perlu ngurusin orang-orang seperti itu. Karena membuat orang semua manusia puas dengan kita, itu mustahil. Dengan demikian, yang PR kita adalah pastikan orang-orang baik puas sama kita. Bukan semua orang puas sama kita, tapi hanya orang-orang baik. Karena itu yang akan mensupport kita. Wallahu ta'ala alam. Nabi aja gak disenengin oleh semua orang. Gak disenengin oleh sebagian orang loh, Bu. Abu Jahal gak suka sama Nabi. Abu Lahab gak suka. Apakah Nabi pusing? Enggak, karena memang levelnya di situ. Saya nggak main di level itu. Jadi jangan main di downgrade gitu loh. Kita main di upgrade gitu dong, Bu. Gitu. Atau high grade, Bu. Itu mainan kita. Kan sama seperti di dunia. Orang yang terbiasa bermain dengan ibu-ibu pejabat nggak mau lah main sama wanita-wanita yang nggak jelas. Nah, kalau itu pola pikir ahli dunia, bagaimana dengan ahli akhirat? Kita hanya bermain dengan orang-orang yang takwa, beriman, dan seterusnya. Adapun yang tidak beriman, tidak kita putuskan, tapi kita jaga jarak. Jaga hubungan, ya, tapi tidak benar-benar mengharapkan. Adapun sama orang-orang yang demikian, udah terserah Anda lah. Saya baik sama Anda, tapi kalau Anda gak terima, itu urusan Anda dengan Allah. Dan kalau dia benci sama ibu tanpa alasan, dan ketika dia benci sama ibu karena termakan fitnah, dia pun ikut transfer pahalanya pada hari kiamat. Jadi enak nih, yang awalnya satu jadi dua, alhamdulillah. Enak, itu yang perlu kita camkan. Makanya ulama tuh seneng banget loh. Hasan al-Basri itu ketika tahu dia difitnah orang, dia langsung pulang ke rumahnya, ambil piring, lalu diisi dengan rutab korma muda, lalu dia kasih ke orang yang memfitnahnya. Jazakallahu khaira, semoga Allah memberikan pahala kepada engkau. Saya dapat info kemarin engkau baru saja transfer pahalamu kepada saya. Ini ada balasan tapi gak seberapa. Oh begitu, masya Allah, luar biasa. Jauh ini kita ini. Masya Allah. Allah ta'ala bisawab. Mungkin itu. Gak dosa. Gak dosa, itu hak, itu hak. Tapi sayang gitu loh. Lebih baik kita bermain di level yang lebih atas. Maafkan, cuekin aja, gak usah diambil pusing. Makanya kan Nabi, para ulama terdahulu mengatakan begini, membalas itu boleh, tetapi sahibul intiqam yuqallibul umur. Tapi kalau yang ada di otak kita membalas, membalas, membalas, kita gak bisa tidur nyenyak. Adapun orang yang memaafkan, dia akan bisa menikmati hidupnya dengan nyaman. Sayang, hidup cuma sekali, kalau kita isi dengan kesel, gemes, emosi, air mata, kan gitu ya. Akhirnya tisu habis tanpa sebab, kan rugi lah. Subhanallah. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, satu pertanyaan lagi. Terakhir dari Ibu Tias. Assalamualaikum. Nah, 5 menit nih. Enggak tahu, mungkin ada perbedaan itu ya. 5 menitnya muskat ini segini, masyaallah, luar biasa ya. Ya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyinggung mengenai anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tertarik nih, Pak Ustadz. Ketika seseorang diberikan bakat, tetapi bakatnya itu terlarang, karena terus terang kami banyak mempelajari agama setelah beberapa tahun ada di Muscat. Jadi kami pun berusaha akhirnya untuk meredam bakat tersebut ya Pak Ustadz ya. Jadinya ya mungkin ketika itu tidak lagi diekspos ataupun akhirnya untuk diri sendiri, tetapi itu pun juga tidak berlebihan, jadi cuman ya mungkin hanya sejam dua jam, dan itu memang sepertinya sudah mendarah daging di manusia ini. Mungkin orang lain menganggapnya salah, ya salah, cuman jadi selalu timbul pertanyaan kenapa bakat ini diberikan Allah namun akhirnya pada akhirnya dilarang. Apakah orang itu sudah menjalankan sebagai muslim yang kafah ketika berusaha ya berusaha lah, proses dari yang tadinya mungkin saat di Jakarta mungkin dia banyak bantu orang untuk itu, sampai akhirnya dia mempunyai niat untuk dia sendiri, ya itu kan sebenarnya orang lain mungkin dengan mudah bilang itu salah, itu haram, itu gak boleh, cuman itu ya itulah, itu kan proses dan itu tidak mudah buat ya, kami jelas, ya jelas. Satu lagi Pak Ustadz, tadi saya mendengar mengenai Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Afwan Pak Ustadz, mau konfirmasi aja kalau gak salah di ayat kedua ya, bukan ayat pertama. Oh iya betul, ha, betul. Iya itu aja pertanyaannya Pak. Makasih. Jazakillah khair. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaidah fikih di dalam agama kita menyatakan bahwa secara kaidah umum, ketika Allah menutup pintu kemaksiatan, maka Allah akan memberikan pintu solusi. Jadi, ketika Allah menutup pintu kemaksiatan, Allah membuka pintu solusi. Ketika Allah mengharamkan zina, wala taqrabu zina dalam surat Al-Isra, janganlah Anda dekati zina, maka Allah membuka pintu pernikahan. Fankihu ma tabalakum dalam awal-awal surat An-Nisa, menikahlah dengan wanita. Jadi begitu konsep di dalam Islam, walaupun ada satu masalah yang memang tidak ada solusinya. Misalnya kematian, enggak ada solusi. Tapi ada hikmah yang besar di balik itu. Tapi konsep dalam hidup, setiap Allah tutup pintu, pasti Allah berikan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 191, ketika orang-orang beriman menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia. Enggak mungkin. Jadi enggak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia. Pasti ada tujuannya. Pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ta'ala alam, secara umum kita tidak bisa mengatakan bagaimana kalau seseorang memiliki bakat yang haram. Hadirin, walau ta'ala misawab, kaitkan dengan Ali Imran 197. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Jadi mungkin bakat itu biasanya dikenal di masyarakat untuk hal-hal yang haram. Tapi kalau kita renungkan, kita gali lagi, ternyata ada loh bermanfaat untuk sisi-sisi yang lain. Tapi mungkin kita belum tahu sekarang, atau belum kita explore, atau kita belum expose sekarang. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat dari banyak, apa, kita dalami lagi, kita pelajari lagi, ternyata bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Karena sekali lagi, justifikasi ucapan seperti itu banyak dijadikan sebagai sebuah justifikasi oleh sebagian pelaku-pelaku maksiat. Saya pernah dengar langsung ada wanita yang berprofesi menjual diri mengatakan itu tadi. Ustaz, tubuh saya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kecantikan saya ya sudah enggak masalah lah kalau saya menikmatinya dengan laki-laki yang kaya raya dan seterusnya. Kan ini repot kalau orang berpikir demikian terus. Padahal kecantikan dan tubuhnya itu bisa digunakan di sisi lain yang halal misalnya. Tapi cuman mungkin dia belum nemu aja gitu loh, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada solusi dan ada bidang-bidang lain yang di mana kita bisa memaksimalkannya dan tetap halal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berjuang dengan proses untuk mengalihkan, atau mungkin untuk sementara karena kita belum ada ide, kita pending dulu, kita tekan dulu, dan kita kubur dulu bakat tersebut, atau tidak kita asah untuk hal yang haram itu, maka itu luar biasa. Itu sebuah proses yang harus diapresiasi, yang harus disupport. Dan sebagaimana tadi menyambung apa yang tadi disampaikan pertanyaan Budian, kita hargai setiap proses untuk hal tersebut. Memang gak bisa langsung berubah 180 derajat. Mendapatkan hidayah yang kafah itu gak mungkin 180 derajat ditempuh dengan waktu yang cepat. Dan justru sebaliknya, bisa jadi perubahan yang terlalu cepat itu kontraproduktif gitu loh. Kontraproduktif. Coba kalau anak bayi hari kedua kelahirannya langsung dikasih sop buntut, kan juga repot. Itu kontraproduktif. Dia harus step ASI dulu, lalu yang lembut-lembut dulu, blender-blender dulu, sehingga ketika itu kuat baru dia makan sop buntut. Jadi sekali lagi, semua perubahan yang instan itu gak bagus. Yang terlalu semangat-semangat gak bagus. Makanya kalau pengalaman saya di Jakarta, dan ini pengalaman banyak ustadz, justru terkadang PR ustadz atau guru atau yang membina di komunitas yang baru mendapatkan hidayah adalah justru menekan semangat mereka agar terkontrol. Karena biasanya yang dapat hidayah itu lagi tenggelam dalam euforia. Jadi harus semuanya instan gitu loh. Harus ganti sana, ganti sini, dan seterusnya. Justru kita harus buat mereka tuh on the track. membuat mereka on the track agar perubahan itu dengan proses yang tepat gitu loh, nggak stagnasi tetapi nggak sangat drastis sehingga terkadang orang jadi down, jadi hancur sendiri. Ingat, semua yang instan tuh nggak bagus. Mie aja kalau instan nggak bagus gitu kan ya. Iya, itu sunatullah, semua harus pakai proses. Karena yang instan, kata para ulama kita, manja'a sahlan dhahaba sahlan, sesuatu yang datangnya cepat hilangnya juga cepat. Kita dulu mungkin ada yang belajarnya sistem SKS gitu ya, H-1 baru buka buku. Mungkin karena kecerdasan kita sih nilainya bagus, tapi berapa hari sih bertahan di otak kita? Lupa lagi. Tapi dengan orang yang dicicil belajar dari hari pertama, hari kedua, bulan pertama, bulan kedua, maka itu lebih bermanfaat. Oleh karena itu, kalau sudah ke arah sana, insya Allah ini sudah on the track, tinggal dijaga aja gitu loh, ritme dijaga. Dan seperti mobil, artinya proses itu bukan berarti nggak jalan di tempat atau jalan di berjalan tapi dengan kecepatan yang nggak berubah-berubah. Jadi kalau kita ingin itu kan, kita harus tambah sedikit gasnya, tapi pelan-pelan, tambah sedikit gasnya, karena perlu kita ingat, walaupun proses sunatullah, tapi kita juga berpacu dengan kematian kita. Kita tidak tahu. Maka, sekali lagi, on the track itu perlu, tapi kereta harus kita jalankan. Gerbong itu harus sampai ke stasiun. Dan itu berat. Itu jelas hal yang berat, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Kan begitu ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya apa namanya? Salah satu nama yang satu tahun yang lalu itu menghiasi layar kaca setiap hari, misalnya Cesar ya. Cesar itu sekarang kita sering ketemu di pengajian gitu loh. Sabtu kemarin pas kajian itu sahabatnya Bu Adek ngasih itu tuh Cesar ada di kajian tersebut dan dia berubah rasis, padahal dulu mungkin goyangannya erotis dan seterusnya gitu ya, bahkan sampai ada peringatan kan, kita tahu dilarang ininya dan seterusnya, tapi bisa tuh berubah, benar-benar berubah. Jadi kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan mereka tuh berat loh, artinya mereka sudah prof, mereka dibayar puluhan juta untuk satu episode, itu mereka bisa berubah gitu loh. Kenapa kalau mereka bisa berubah, kita nggak bisa berubah? Bisa, dan pasti ada jalan ketika kita tinggalkan. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ingin bertakwa kepada Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu akan kebuka, kenapa gak gini aja nih gitu. Mungkin itu. Ya, terima kasih banyak atas sesi pertanyaan 5 menit yang cukup lama, tapi saya sangat hargai. Setiap daerah, setiap negeri punya waktu masing-masing. Ini saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke sesi berikutnya nanti ba'da makan siang. Bagi yang ingin bertanya atau ingin konsultasi atau ingin share sesuatu, kita bisa lakukan bersama di sesi yang kedua. Subhanakallahumma hamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih kepada host kita Bu Ade ya, dan tuan rumah dan seluruh jamaah yang dengan setia menunjukkan atensinya dari detik pertama kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.